Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu 'amda hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Tentu yang paling pertama kita ucapkan adalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua adalah salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan kita masuk malam ini ke dosa besar 73, masalah berjudi. Seperti biasa saya akan jelaskan dulu tentang definisi judi. Tentu secara global, judi itu diberikan gambaran oleh para ulama segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan dengan mempertaruhkan harta ataupun jiwa. Ini definisi secara umum. Tentu ada macam-macam dan ragam judi ini. Di zaman jahiliyah, di Mekah dulu, masuk di dalam maisir perjudian mereka adalah mereka membiarkan antara dua unta saling bertanding, dijadikan sebagai permainan antara unta A milik A dan milik B dipertandingkan. Pada saat unta yang A menang, maka unta si B menjadi milik si A. Ini contoh perjudian di zaman jahiliyah yang pertama. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh, karena dia menjadikan permainan tadi dengan mempertaruhkan harta yang dia miliki atau jiwa. Jadi kalau dalam Islam seseorang tanding balap mobil misalnya, balap motor, kemudian panitia menyiapkan hadiah sendiri, tidak merugikan salah satu dari dua pihak yang sedang bertanding, itu lain, bukan judi. Disiapkan piala kah, disiapkan ini kah, orang lumba Al-Quran, siapa yang menang dapat beasiswa begini, enggak ada masalah itu. Itu bukan judi. Tapi masuk judi di sini adalah kalau dipertaruhkan antara dua tadi seperti unta dengan unta, yang menang mengambil hak yang kalah. Ini gak boleh. Ini jenis judi yang pertama. Jenis judi yang kedua adalah mempertandingkan antara dua budak. Ini zaman jahiliyah ya. Dua budak, si A punya budak manusia, si B punya budak. Disuruh berantem, suruh gulat. Kemudian nanti kalau menang budaknya si A mengalahkan budak si B, maka secara otomatis ya budak si B diambil alih. Hampir sama dengan pertama, cuman di sini bedanya yang awal hewan, yang ini manusia. Kenapa dibedakan oleh para ulama? Karena dasarnya budak bisa diperjualbelikan. Ya kan gitu. Jadi di sini jelas manusia. Manusia kalau umum tidak boleh perjualbelikan. Tapi misal ada, kalau ada manusia itu lebih parah lagi. Kalau ada manusia dengan manusia, misalnya dia bilang sekarang kita tanding nih, klub bola ini lawan klub bola ini, kalau saya kalah istri saya kamu ambil, itu parah sih. Orang bebas dengan bebas, itu bukan cuma judi ya, itu sudah masuk dalam kategori banyak sekali dosa besar, kezaliman, perzinahan terbuka, dan beragam macam dosa masuk dalam, termasuk bagian daripada perjudian sendiri. Tapi di sini budak memang biasanya dibuat begitu, disuruh bergulat misalnya, atau disuruh ya melakukan sesuatu yang diinginkan diperebutkan oleh dua tuan, kemudian yang kalah akan ya mengambil budak, yang menang akan mengambil budak orang yang kalah. Ini juga termasuk perjudian yang tidak dibolehkan. Jadi walaupun satu waktu orang Islam perang jihad kemudian dapat budak, tidak boleh dilakukan seperti ini. Tetap tidak boleh dibuat mereka bertanding, berantem, gitu kan? Kemudian hasilnya yang kalah diambil. Masuk dalam contoh yang kedua ini, tidak bolehnya orang nonton perkelahian lalu bertaruh. Seperti misalnya tinju antara A dengan B. Saya pegang si A, Pak Yoyo si B. Saya, Pak Yoyo, kalau petinju saya menang, Pak Yoyo bayar saya sekian. Masuk dalam kategori judi, sama tadi. Cuma bedanya kalau awal langsung diambil alih, gitu kan. Walaupun sekarang ada perusahaan begitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang mensponsori petinju. Jadi sama dengan subhanallah kasus jahiliyah tadi. Misal saya punya perusahaan mensponsori 10 orang petinju. Si B punya perusahaan juga mensponsori petinju lain. Lalu bertemulah di kelas tertentu mereka bertinju. Kemudian sudah sepakat antara dua perusahaan nih. Kalau nanti petinju saya menang, petinju kamu ini saya ambil alih loh, pindah ke perusahaan saya. Gitu kan? Sama ini. Jadi akhirnya dikorbankan perusahaan tadi. Pertama, yang harus difahamin di sini, mempertaruhkan antara dua orang untuk mengambil hasil hukum kezaliman, enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat dua orang berkelahi ya kemudian mengambil hasil darinya. Pertama berkelahinya haram, mengambil hasil lagi juga haram. Beda kalau olahraga dan mengadu ketangkasan, itu boleh. Lain untuk jihad misalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memotivasi sahabat untuk bergulat. Bahkan beliau sendiri pernah bergulat dengan sahabat, tapi tidak ada indikasi uang untung rugi, itu tidak ada. Memang ketangkasan saja. Kita lagi latihan bela diri, kemudian pelatihnya bilang, "Ayo sekarang kita mau latih nih terakhir, coba duel." Ya, melihat ketangkasan enggak ada masalah. Para sahabat melakukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Gitu kan, bahkan beliau memotivasi para sahabat untuk melakukan, dan dalam beberapa riwayat dikatakan para sahabat itu tiap hari mereka buat ring untuk gulat, tiap hari. Ya, tiap hari mereka selalu saling tanding ya, mengadu kecepatan kuda, melempar tombak, tapi tidak ada unsur menang kalah di sini. Ya, ini yang jadi masalah judinya adalah unsur menang kalahnya. Tidak boleh. Sama halnya mempertaruhkan harta, misal saya punya kebun, ada orang punya kebun yang lain. Lalu dia hubungkan antara pertandingan tadi dua contoh yang pertama, hewan sama hewan atau budak sama budak. Kalau budak ini kalah, kebun ini punya kamu. Sama masuk dalam kategori tidak boleh. Karena permainan yang diikuti merugikan harta atau jiwa. Jelas ya? Enggak boleh. Masuk dalam kategori ini harta, masuk dalam kategori judi kalau jiwa. Misal ada orang bilang, "Nih, bertandingan antara ini sama ini. Kalau kamu menang, potong jari saya." Merusak fisik dia. Itu masuk dalam kategori judi. Tetap enggak boleh. Semua itu haram dalam Islam, gitu kan? Atau bilang, "Saya kalau misalnya kamu menang, saya akan jadi budak kamu." Ya. Itu semua termasuk kategori yang diharamkan. Jadi ini contoh judi yang terjadi di zaman jahiliyah. Juga ada contoh judi yang ketiga di zaman jahiliyah adalah mereka biasanya mengundi nasibnya. Misal permainan, mereka ambil batu atau kayu, ditulis nama-nama hewan, ditulis nama-nama apa yang mereka sepakatin, lalu kemudian dibalik, lalu diacak, gitu kan? Lalu mereka saling nebak lah satu sama yang lain. Nih kalau keluar yang ini berarti kamu menang. Kalau keluar yang ini saya menang. Kemudian nanti berarti kalau keluar misal ditulis nih nama unta, kambing, yang itu. Nanti kamu mau pertaruhkan apa nih? Oh, saya pertaruhkan unta saya. Baik, tulis unta di kayu atau di batu, taruh. Kamu mau pertaruhkan apa? Saya kambing. Baik, tulis. Nilai unta, satu unta itu 10 ekor kambing, gitu kan? Baik, ditulis di kayu itu 10 ekor kambing, 1 ekor unta. Dipertaruhkanlah. Kemudian dibuat batu-batu dan kayu-kayu yang tidak ada tulisannya. Yang enggak ada tulisannya, ditaruhlah 10 kayu atau batu, kemudian diacak. Nanti kalau si A mulai, kamu mulai. Ya udah, diangkat sama dia. Ternyata yang diangkat batu yang tidak ada tulisannya. Ya udah, berarti dia berhasil lolos. Sekarang kamu lagi, saya lagi ambil. Kalau keluar juga yang tidak ada tulisannya berarti saya juga lolos. Begitu terus sampai nanti keluar. Kalau misalnya pemilik kambing tadi menemukan kayu yang unta, berarti milik si dia unta diambil. Tapi kalau misalnya yang keluar di milik pemilik unta ini diambil kayu yang kambing, berarti kambingnya si pemilik kambing diambil sama unta. Ini termasuk judi yang haram. Tentu ini contoh-contoh kata ulama antum tarik dalam kehidupan antum sehari-hari ya. Ini sampel-sampel di zaman jahiliyah yang bisa ditarik ke zaman kita sekarang. Jazakallahu khair. Begitu pula juga di zaman jahiliyah masuk dalam kriteria judi yang mereka perlakukan adalah wanita-wanita budak yang disuruh menari. Siapa yang menarinya lebih baik dan lebih banyak orang yang berikan support. Saya mengundang, na'udzubillah, seseorang mengundang di zaman jahiliyah, mengundang keluarganya, teman-temannya semua seperti acara gitu. Lalu saya orang ini bertaruh sama temannya. Kamu juga punya budak wanita enggak? Ada. Saya juga punya budak wanita. Baik. Ayo sekarang sebentar di depan tamu suruh mereka menari. Siapa yang paling disupport oleh tamu, ya, berarti dia yang menang. Yang kalah budaknya diambil. Ya. Kalau tadi budak laki-laki kan berantem. Nah, ini budak perempuan disuruh menari. Ya, disuruh menari. Ini juga termasuk kriteria atau contoh-contoh ya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Zaman jahiliyah. Pernah juga terjadi salah satu contoh yang lain di zaman jahiliyah. Mereka berlomba kuda atau unta. Siapa yang menang tiba di lokasi tertentu, maka dia punya hak untuk memilih apapun yang dia mau ambil dari orang yang kalah. Istrinya kah, anaknya kah, budaknya kah, hartanya kah, terserah. Jadi dua orang bertanding, ayo kita jalan dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke mana, gitu kan? Tanding ya. Siapa yang sampai ke sana kemudian pulang lagi ke Mekah lebih cepat, maka yang menang punya hak mengambil apapun yang dia inginkan dari orang yang kalah. Dia mau ambil istrinya kah, dia mau ambil anaknya kah, dia mau ambil apa saja boleh, terserah. Ini juga termasuk enggak boleh. Haram semua dalam Islam. Masuk dalam judi, masuk dalam kedzaliman, masuk dalam segala hal. Baik, kita pindah sekarang ke contoh-contoh judi yang terjadi di zaman kita sekarang. Zaman sekarang ini ada hal-hal yang kayak tadi sebagian kecil terjadi ya. Seperti orang tadi berantem, gitu kan? Kemudian diambil alih ya oleh perusahaan lain yang kalah misalnya. Tetapi umumnya orang sekarang itu lebih licik dalam masalah judi. Dalam arti kata begini, tanda kutip, mereka sudah tidak menggunakan fisik lagi. Mereka tidak sudah punya, seperti misal contoh kita tahu tempat perjudian yang masyhur apa? Meja ditaruh angka-angka lalu diacak. Dia ngadu nasib. Bayar satu koin 10 ribu misalnya. Kalau taruh satu koin berhasil jatuh jarumnya di nomor yang ditentukan warna merah, warna biru, warna apa saja, mengadu nasib dia di situ, kan? Maka satu koin akan dapat hadiah ini misalnya, 1 gram emas. Kalau taruh 2 koin dan berhasil kena nomor itu, maka akan dapat sekian gram emas. Makin banyak koin yang ditaruh, 100 koin misalnya, satu kotak, maka dia akan dapat sekian, mungkin mobil, mungkin apa. Dan itu betul-betul ngadu nasib. Dan umumnya judi ini memang luar biasa, dia akan menghilangkan, akan merugikan orang yang bermain itu 99% dan cuma satu keuntungannya. Orang main judi itu umumnya paling dia menang sekali dua kali, kalahnya 100 kali. Tapi setan menghiasi dia supaya dia terus bersemangat mengejar seperti kemenangan yang satu, padahal uang yang dia sudah keluarkan sudah terlalu banyak. Dan ini termasuk kata ulama hikmah daripada ayat yang akan saya bacakan nanti, kenapa judi diharamkan. Bayangkan seseorang misalnya mengadu nasibnya di angka. Ditaruhlah 100 warna dengan 100 angka yang diacak. Pada saat diacak meja itu diputar, jarumnya tinggal ditunggu. Hitungan menit nih, dia bisa taruh uang 1 miliar, bisa taruh uang 500 juta. Kemudian nanti pada saat jarumnya tidak kena di nomor yang dia tentukan atau warna, hilang uangnya seketika pada saat itu. Seketika, gitu kan? Maka ini luar biasa, ya, pengharaman dalam agama yang luar biasa, tidak dibolehkan sama sekali. Sampai sepupu saya cerita, dia bilang di Malaysia kisah nyata, kebetulan dia lagi memantau satu lokasi di daerah Johor khusus memang orang main judi gitu. Waktu itu memang dia tidak terlalu paham agama, begitu diceritain sama saya berikan saran untuk tidak mendatangi tempat seperti itu lagi. Karena kita tidak boleh. Antum tidak usah bilang, saya mau masuk ke sebuah bar karena mau lihat dulu bagaimana keadaannya. Hanya sekedar mau tahu, itu tidak boleh. Memang tidak boleh. Kata-kata firman Allah, firman yang mengatakan, La taqrabu zina, jangan dekatin zina, jangan mulai niat mau, jangan mulai melihat, jangan mulai ngomong, jangan mulai melangkah. Tidak boleh. Sebelum terjerumus, memang tidak boleh. Gitu kan? Jadi tidak boleh. Tidak usah, untuk apa tadi tahu? Tidak perlu. Mau cari tahu orang bajunya apa, mau cari kegiatannya apa, lama-lama kita terpengaruh. Sedangkan orang ngomong saja, teman kita lagi jalan sama kita, lalu dia bilang, saya mau kencing, kita juga terpengaruh mau kencing. Gitu kan? Baru omongan saja. Bagaimana kalau Anda melihat seorang wanita menari, dan Anda bilang tidak terpengaruh, itu munafik namanya, tidak mungkin. Makanya dijauhin. Turunin pandangan mata, telinga gak boleh dengar, gitu kan? Mulut gak boleh mulut bicara. Tapi dengan pasangan halal silahkan. Kata sepupu saya, waktu saya cerita tentang bahaya judi, dia bilang, iya kak, memang benar-benar berbahaya sekali, dia bilang. Dia bilang dia pas lewat di seseorang, ini kisah dia pribadi, dia bilang, saya lewat di depan seseorang, orang itu ternyata terkenal orang, salah satu orang terkaya di Korea, datang main judi di situ, gitu kan. Dalam berapa hari itu, kalau gak salah 5-6 hari, harta yang selama sudah puluhan tahun disimpan habis. Terakhir harta dia ngadu nasibnya hari terakhir dari minggu itu. Dia adu, dia bilang mudah-mudahan aja bisa mengembalikan minimal mengembalikan modal saya deh, gak usah untung. Karena sudah terlanjur habis. Dia punya berapa miliar, habis dia adu nasibnya hanya dengan jarum yang sebentar saja jatuh. Lalu dia bilang pada saat dia taruh harta yang terakhir dan berharap menit terakhir itulah dia akan menang minimal membawa pulang uang modalnya, ternyata juga tidak dapat. Lalu yang jaga meja itu bilang, coba siapa tahu kamu masih punya harta, punya teman, kamu bisa pinjam dan seterusnya. Orang ini bilang, mulai hari ini kamu lihat saya tidak akan main judi lagi. Kata yang jaga meja, kalau saya lihat kamu sih gak mungkin, kamu sampai satu minggu gak bergerak dari meja sini. Pokoknya tinggal ke kamar mandi, balik lagi di situ, terus duduk di depan meja tuh ngajuin hartanya dia habis. Lalu kemudian sepupu saya bilang diambil pulpen 2 biji, dia bilang minta pulpen, diambil pulpen, ditusuk matanya sendiri. Orang ini tusuk matanya sendiri jadi buta. Dia bilang karena mata saya buta, mulai hari ini saya tidak akan main judi lagi. Orang kafir, gitu kan? Subhanallah, sudah judinya haram, tambah lagi begitulah hasilnya. Tidak ada sesuatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali besar madaratnya. Bahaya sekali. Tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang Allah haramkan kecuali memang berbahaya bagi manusia. Makanya tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian contoh-contoh judi yang lain juga, ya, seperti banyak orang mengadu nasibnya kepada sesuatu yang tidak jelas. Apalagi kalau diistilahkan bisnis dan produknya tidak nyata. Perhatikan ya, produknya tidak nyata. Gak ada. Antum ditawarin, ayo kita bisnis emas yuk. Kayak di Jakarta nih ada tuh. Pernah ketemu saya. Ayo masuk bisnis emas pak. Bagaimana bisnisnya? Bapak bayar 10 ribu dolar, kurang lebih 100 juta. Kursnya kalau 10 ribu ya. 10 ribu dolar, nanti bapak kami kasih account. Dikasih kayak nomor sendiri, seperti nomor rekening. Nanti bapak masuk sendiri dengan accountnya bapak itu ke perusahaan kami. Bapak ikutin sendiri perkembangannya. Jadi bapak nanti jual beli sendiri silahkan. Emas ya, bahasanya emas. Kan gitu. Maka akhirnya selesai tanya itu bagaimana? Dia bilang iya nanti bapak tinggal ikutin. Kalau bapak bisa ambil selisihnya bapak dapat untung, nanti masuk ke rekeningnya bapak. Kalau rugi ya rugi gitu kan. Nah ini yang saya kategorikan. Ini yang dibahas oleh para ulama termasuk bagian daripada judi. Karena emas tidak boleh kecuali yadan biyad mislan bimisl. Hadisnya begitu. Harus transaksi tangan dengan tangan dan serupa dengan serupa. Artinya emas tukar emas. Kalau emas mau ditukar sama perak, harus perak nilainya sama dengan emas itu. Baru balance. Tapi kalau cuman sekedar kertas, cuman sekedar informasi, pastikan semua itu adalah manipulasi yang membawa kepada judi. Jadi hati-hati ikhwas sekalian. Ya, apalagi sekarang ini sudah banyak ditunggangin. Banyak ditunggangin, maka harus hati-hati. Semua apapun nanti, kalau antum mau bertanya pun sebentar, apa yang masuk dalam definisi seperti sebuah mainan, game mempertaruhkan sesuatu yang tidak jelas dan bisa merugikan harta atau jiwa, masuk dalam kategori judi. Masuk dalam kategori judi yang diharamkan oleh agama kita. Jadi jelas ya. Beda kalau antum bisnis. Contoh, antum ditawarin oleh seorang teman dari, anggaplah negara Eropa. Datang dari Inggris, nawarkan, ini saudaraku saya akan buka usaha ini di Inggris dan. Saya mau buka sebuah butik, saya mau buka sebuah ini dan seterusnya. Kamu mau ikut gak? Sahamnya saya jual sekian. Baik. Antum dibolehkan masuk dalam transaksi ini dengan syarat. Dengan syarat dalam Islam. Mengetahui benar bisnisnya. Oh iya, dilihatkan produknya. Emang tahu itu perusahaan ada. Bukan fiktif. Karena fiktifnya ini membuat tidak boleh. Membuat tidak boleh adanya transaksi di situ. Jadi kalau orang cuma sekedar ini bisnis ini, kita gak pernah lihat, iya iya deh saya ikut aja yang sudah seterusnya, itu gak boleh. Bahkan ulama mengatakan bisa masuk ya, kalau dia tidak pernah lihat produk, apalagi orang itu dia tidak kenal, dia cuma main buang hartanya, maka ini masuk dalam kategori bagian daripada judi yang diharamkan, tidak boleh. Bukan jual beli berarti, karena jual beli harus sesuatu yang jelas, ya, tidak boleh. Nabi SAW melarang membeli buah yang masih bergelantungan di pohonnya kalau belum jelas, belum bisa bermanfaat. Buah jelas kelihatan depan mata, tapi kalau ditransaksikan sebenarnya buah itu belum bisa bermanfaat, kayak masih kecil-kecil. Lain kalau sudah mengkal dan memang orang yang mau beli tahu dia pakai buat rujak, lain bermanfaat itu boleh. Tapi kalau enggak, tidak boleh membeli produk yang terbungkus sebelum diliat. Nggak boleh. Ya kalau kita biasa Indonesia bilang beli kucing dalam karung. Nggak boleh. Saya pernah ditawarin di Surabaya itu hari. Ada dari pelabuhan. Alhamdulillah saya tidak ikut-ikutan. Tapi saya dengar akhirnya jadi pelajaran di dalam pengajian. Ada di pelabuhan ditawarin satu dus HP. Isinya 100 HP. 100 HP. Bayar 10 juta rupiah. Silakan. Tapi nggak tahu merek apa di dalam. Bisa jenis bagus, bisa enggak. Yang jelas tidak boleh dibuka. Di packing, silakan beli. Gitu kan? Mau di dalamnya rusak, mau enggak, terserah. Pokoknya dikasih 100 HP. Umumnya memang HP-HP yang masih di dalam dus, gitu kan? Emang masih bagus, gitu kan? Kesannya memang masih baru di packing segalanya. Itu 100 HP. Ada yang beli, ada yang enggak. Tapi ini tetap tidak boleh. Walaupun di dalamnya HP-nya semua bagus, antum enggak boleh beli. Karena produknya antum tidak lihat. Enggak boleh. Harus dilihat. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, hadis Bukhari. Nabi SAW menahan Nabi SAW anil mulamasa. Mulamasa itu membeli produk dengan hanya menyentuh. Nggak boleh, bayangin tuh. Mulamasa ya. Saya kasih contoh begini, kadang-kadang di pengajian saya, kalau saya bahas tentang bab jual beli. Kalau seandainya antum beli barang nih, baju di toko. Ya. Perhatikan ini sering terjadi. Beli baju di toko, digantung sampelnya, ini bajunya. Kita lihat, oh bagus ya. Kainnya bagus, jahitannya bagus. Terus biasanya pemilik toko ambil dari mana kalau kita beli? Dari gudang, ya kan? Ya masih baru di plastik. Antum dalam Islam, perhatikan baik-baik ini, harus membuka plastiknya. Periksa kembali. Karena Nabi SAW melarang transaksi mulamasa. Gak boleh cuma sentuh, ya sudah deh, masukin. Gak boleh. Ada satu keadaan diantara sebagian jumhur ulama mengatakan mungkin masih boleh kalau dia memberikan syarat. Misal dia bilang, dia udah lihat sampel nih, kemudian dikeluarin barang dari gudang, ini barangnya. Kemudian dia bilang, saya buru-buru ya, saya akan periksa nanti di rumah saya. Kalau ukurannya gak pas, ada kurangnya, saya tukar ya. Yang punya toko bilang, baiklah, sepakat, gak apa-apa. Itu boleh. Tapi antum gak boleh, ya sudah, iya-iyain aja main masukin. Baik, kalau pas tiba rumah antum, ternyata XL yang antum biasa beli itu, tiba di rumah kecil. Pas telepon mau balikin, dia gak mau. Hak dia. Terhadap bilang begitu, gak boleh. Karena tidak ada syarat kesepakatan sebelumnya. Sama halnya antum jual toko baju nih. Teman antum di sebelah, toko jual baju juga. Stok antum lagi habis, pembeli lagi banyak. Biasanya terjadi kan, tolong kasihin saya nih, dilempar sama dia. Antum ambil, langsung kasih di kreseknya pembeli. Ini masuk dalam mulamasa, gak boleh. Mesti antum kesana, ambil produknya, lihat. Oh ya sudah ya, saya sudah jadi transaksi ya, udah beli. Jelas, atau kasih syarat tadi. Ini saya ambil ya, tapi kalau kurang atau salah, ini saya harus kembalikan. Kan begitu. Karena misalnya kita bawa ke rumah, pembeli bawa ke rumah ternyata robek. Enggak tahu, warnanya ada yang belang. Mungkin dari pabrik, enggak tahu. Tetap tidak boleh. Kan gitu. Tetap tidak boleh. Semua yang bisa berbahaya dan mengundi nasib, nasib-nasiban deh enggak apa-apa, itu enggak boleh. Hukumnya masuk dalam larangan-larangan yang diharamkan, masuk dalam istilah maisir atau judi yang diharamkan sebagaimana ayat yang akan saya bacakan nanti, gitu kan? Tentu di sini cukup banyak ya di zaman kita sekarang orang-orang yang menggunakan judi dan mengemasnya. Ada yang terang-terangan judi, ada yang memang tersembunyi, terselubung, kesannya bukan. Tapi antum pokoknya sudah tahu dia seperti sebuah game atau dinamakan transaksi bisnis, tapi ternyata tidak jelas. Ternyata tidak jelas. Tidak jelas produknya, tidak jelas bagi hasilnya, sistemnya, atau hanya sekedar menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, produk yang tidak jelas. Kecuali gini, ada juga keadaan satu ulama bilang dalam transaksi jual beli boleh, seperti kasus kita online sekarang ya. Antum pasang foto sesuatu, gitu kan? Produk ini emang sudah jelas, bukan produk yang orang tidak tahu. Misal, produk ada umumnya di pasar, kemudian orang beli dari saya karena mungkin saya berikan diskon secara online. Orang sudah tahu produk ini memang sudah tahu, dia sudah pernah pakai, memang sudah jelas lah di pasar, bukan produk yang aneh. Maka itu ulama mengatakan boleh dibeli walaupun hanya paparan gambar. Tapi tetap berikan syarat ya, kalau sampai di rumah saya rusak, kemasannya botolnya rusak, apa ini, itu, ini saya akan kembalikan, itu baru boleh. Jadi tidak boleh beli. Tapi kalau produk dia tidak jelas, bukan produk cuma dia yang produksi, gak boleh ikhwah. Ya, ini jelas harus kita tahu. Ya. Kita harus tahu karena ini berbahaya. Kalau antum tetap paksakan beli, maka harus antum terima risiko kalau rusak atau apa saja, maka boleh ya, si pemilik produk boleh untuk tidak mengembalikan uangnya. Ya, itu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Baik, kita dengarkan bagaimana Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkatkan dalilnya. Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Fahal antum muntahun. Sesungguhnya meminum khamar, khamar ini semua. Sebenarnya kata-kata minum di sini kalau antum pegang bukunya dikasih tanda kutip ya. Jadi sebenarnya mengkonsumsi khamar. Apa itu khamar? Semua yang bisa membuat akal manusia keluar dari normalnya. Makanan atau minuman. Masuk di sini narkotika. Serbuka, suntikan cairan kah, diminum langsung kah. Semua masuk dalam kategori khamar. Kan gitu. Sesungguhnya mengkonsumsi khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Ya, orang-orang jahiliyah dulu itu sering anak panahnya, anak panah apa namanya? Dibuat kemudian di ujung anak panah itu dikasih warna atau nama, ditulisin nama. Ditaruh anak panah itu satu nama, misal gini, kalau mereka mau pergi ditulis anak panahnya pergi, satu ditaruh dalam kotak tertutup. Tulis anak panah lagi satu tidak pergi, dimasuk dalam kotak, satu anak panah yang ketiga kosong, gak ada apa-apa. Dimasukin dalam kotak lalu ditutup, kemudian tangannya dia saja yang masuk. Kalau dia ambil anak panah yang tertulis pergi, berarti dia anggap safarnya akan berkah. Gak ada masalah di jalan, ngundi nasib dengan anak panah itu. Kalau keluar anak panah yang dia ambil tidak pergi, berarti dia kalau pergi akan ada musibah. Dianggapnya begitu. Nah ini tidak boleh, haram dalam Islam. Mengundi nasib juga termasuk dengan anak panah haram. Kalau keluar yang tidak ada tulisannya, dia harus milih salah satu dari dua tadi, mana yang akan keluar. Ini kebodohan, zaman jahiliyah semua. Tapi sayang kalau ada yang lakukan sekarang ya. Mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, kata Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi malah kalau tidak minum khamar, tidak judi, tidak kurban untuk berhala, kedukun-dukun, sihir, penyihir semua ini, dan juga ya, tidak ya, mengundi nasib tadi dengan benda, gitu kan? sama masuk dalam kategori ulama mengatakan pecahan cabang daripada mengundi nasib dengan anak panah ini, mengundi nasib juga dengan hari yang dianggap sial. Di Indonesia ada keyakinan hari Selasa sial. Nah, ini enggak benar ya. Dalam hadis Bukhari kata Allah SWT, la tasubud dahar fa inni dahar. Jangan kalian pernah mencela waktu, mengatakan ini waktu sial. Gitu kan? Karena akulah penciptanya. Jadi enggak boleh. Saya pernah punya pegawai di yayasan, dia keluar pakai motor, tiba-tiba balik tabrakan. Lalu dia datang ke klinik ayah saya di Makassar, diobatin. Pada saat sudah diobatin, saya dengar beberapa orang pegawai di klinik, suster-suster waktu itu jaraknya agak jauh, tapi saya sempat dengar mereka bisik-bisik terus mengatakan, "Oh, itu karena hari Selasa." Lalu saya sempat dari kursi saya agak jauh, saya bilang, "Memang kenapa? Suster, kenapa ngomong begitu? Itu ramai orang di klinik. Kenapa kok sampai ngomong seperti itu? Hari Selasa." "Ya Ustaz, belum tahu. Hari Selasa kan hari sial. Makanya wajar orang kalau keluar, orang kalau buka usaha itu enggak boleh hari Selasa." Terus saya luruskan, itu tidak benar semua. Kasus orang terjadi seperti ini, itu kalau dilihat, kalau memang dia terjadi tiba-tiba, orang lagi jalan, ban motornya pecah tiba-tiba, itu berarti Allah memang takdirkan dia secara mutlak. Memang Allah lagi mau coba dia pada saat itu. Tapi kalau ada orang yang memang dia ugal-ugalan, dia yang balap-balap, kemudian tabrakan, ya dia penyebabnya. Dan itu berarti masuk dalam takdir ikhtiarnya dia. Jadi enggak benar. Gitu kan? Jadi enggak benar. Jadi enggak boleh menyalahkan waktu. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Subhanallah ya. Tidak pernah orang minum khamar itu kemudian bersahabat baik. Pasti berantem. Orang main judi berantem. Gitu kan? Berantem-berantem semua ini. Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari pekerjaan tersebut. Ayat ini kata ulama disepakati adalah ayat terakhir turun tentang pengharaman khamr. Jadi sebelumnya itu ada ayat yang berbunyi. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la juruban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Al-aya. Kata Allah SWT, hai orang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk, gitu kan? Dan jangan sampai kalian melakukan ibadah sampai kalian mandi junub, kalau dalam keadaan junub, gitu kan? Tapi saksi bahasan adalah di si ayat ini menjelaskan masih boleh orang sholat kalau mabuk awalnya. Ayat ini kata ulama terhapus secara hukum tapi berlaku tilawah. Dalam ilmu ya usul fiqhi ya, itu ada namanya nasikh wal mansukh ya. Ayat yang menghapus dan yang dihapus gitu kan. Nah, itu ayat yang tadi saya bacakan terhapus dengan ayat Al-Maidah 99:1 ini. Waktu turun ayat ini bahwasanya Allah mengatakan syaitan ingin menyesatkan kalian, memunculkan kebencian dan keperkelahian, permusuhan di antara kalian karena khamr dan judi. Maka tidakkah kalian berhenti? Semua sahabat serentak mengatakan, karena Allah bilang afala tantahu afahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Lalu semua sahabat yang masih minum khamr segera mengatakan serentak, kutu dengar ayat ini, intahaina intahaina, kami selesai, kami selesai. Lalu mereka serentak memecahkan kendi-kendi khamr di rumah mereka sampai-sampai satu kota Madinah basah jalanannya dengan khamr dan membasahi baju-baju mereka. Lalu mereka pergi sholat dalam kondisi mulai saat itu sudah tidak mabuk lagi. Karena masih ada di antara sahabat waktu itu yang masih mabuk, karena masih dibolehkan. Maka turun ayat ini menghapuskan ya tentang masih bolehnya minum khamr. Dan dari ayat dari hadis tadi yang saya sebutkan juga yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini dan kejadian setelah itu adalah ulama mengambil hukum kalau alkohol yang ada pada minuman keras itu sifatnya najisnya maknawi, secara makna tidak menajiskan. Jadi kalau antum pakai parfum yang beralkohol itu boleh hukumnya, tidak masalah. Karena dia najis di zatnya, tidak menajiskan. Dia haram kalau diminum karena memabukkan, gitu kan? Sama saya berikan contoh kemarin, kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, tidak menajiskan, tidak membatalkan wudu, tapi harus dicuci, kan gitu, untuk kesucian kalau mau ibadah. Semua hewan yang halal dimakan dagingnya dalam hadis disebutkan, maka juga tidak kotorannya tidak membatalkan atau tidak membatalkan kesucian seseorang, tidak batal wudunya, gitu kan. sama dengan khamr. Jadi menggunakan untuk membersihkan luka, alkohol itu boleh, nggak ada masalah. Parfum itu nggak ada masalah, tapi nggak boleh dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Dan Allah SWT menurunkan tidak hanya satu ayat tentang ya, dimurkahinya memakan harta orang secara batil yang dihubungkan dengan judi. Karena judi itu, kita orang yang membuat tempat judi dan mengajak orang berjudi sebenarnya akan memakan hartanya orang secara batil. Itu dosa lain lagi. Jadi ulama mengatakan judi itu ya, bergabung di dalamnya menipu. Karena dia akan buat program untuk itu. Dia mau menipu orang sebenarnya niatnya. Kemudian dia akan, kalau dia menang, dia akan mengambil harta orang lain. Kemudian ada hukum gharar. Gharar itu adalah menjadi penyebab ya, salah satu bisa mengalami kerugian. Jadi banyak sekali pintu dosanya. Yang terakhir adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qala li sahibihi ta'al uqamiruka falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada temannya, kesinilah saya tantang kamu berjudi, taruhan, maka hendaklah dia bersedekah sebagai kafarahnya. Jadi dia harus beristighfar sama Allah, bersedekah sebagai miskin untuk membersihkan ya dosanya. Sedikit saya tambahkan, mohon maaf satu menit kita tambah waktu. Bapak ibu sekalian, ulama memasukkan dalam kategori judi, dan ini juga termasuk contoh yang sering ada sekarang, kalau seseorang belanja sebuah produk yang produk itu dia tidak perlukan, kemudian yang dia kejar hanya hadiah yang dijanjikan. Misal gini, antum belanja di satu mall, mall itu siapin mobil kayak sering ada sekarang, siapin mobil yang juara satu, menang nomor satu dan seterusnya. Antum ke mall tersebut, tujuannya gak ada hajat beli barang, tapi karena ada hadiah mobil yang dikejar, kita jadi belanja, sampai-sampai produk yang tidak perlu pun kita beli, gitu kan. Ini masuk dalam kategori judi, gak boleh. Karena antum mengundi, antum memasukkan ya, mengundi nasib antum di harta antum di nasib. Jadi kalau tidak dapat mobil itu gimana produknya, gitu kan? Enggak diperlukan, maka tidak boleh. Tapi kalau antum masuk ke mall tersebut kebetulan belanja, memang ada hajat, dapat vouchernya, isi, ikut, boleh, enggak apa-apa. Enggak ada masalah itu. Gitu kan? Itu tidak ada masalah. Masuk dalam kategori boleh kalau misal gini, saya ajak teman saya, ayo kita olahraga ya, kita lari yuk, yang menang nanti ya, yang kalah mentraktir yang menang, boleh kan? Boleh, ini gak masalah, karena memang dasarnya itu hanya mengajak makan, tidak ada rugi dari saya, tidak ada sesuatu yang hilang, kecuali kalau saya bilang, kalau kamu menang kamu ambil mobil saya, itu gak boleh, karena mengajak makan hal yang kecil, tidak ada sesuatu yang menghilangkan harta atau jiwa tadi, kan gitu, itu termasuk. Baik, paragraf terakhir beliau mengatakan, maka apabila hanya berupa perkataan ajakan untuk berjudi saat mewajibkan bersedekah untuk membayar kafarah, maka bagaimana pendapat Anda bila orang melakukan secara langsung, dan ini juga masuk dalam kategori makan harta dengan cara batil. Allahu alam. Nanti kita lanjutkan insyaallah dengan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkenaan dengan fatwa bahwa banyaknya tempat kerja yang melibatkan perempuan antara laki-laki dan perempuan ikhtilat, bagaimana cara saya menyikapi hal tersebut? Kalau seandainya tempat kerja itu umum, banyak orang di situ, karena tidak dihitung khalwat, seseorang bercampur baur atau berkumpul dua orang saja sama perempuan, kalau di keramaian, orang lagi di mall, di pasar, tempat kerja, tidak ada sesuatu yang dilarang di situ. Jadi secara umum masih boleh saja, tapi dia akan masuk dalam kategori pelanggaran kalau seandainya memang secara individual mereka melakukan perbuatan yang haram. Jadi sengaja lihat-lihatan, sengaja berduaan, nah itu lain. Itu bab lain lagi. Gitu kan? Haramnya dari sisi itu. Tapi kalau seandainya di tempat sebuah kerja kemudian ada laki-laki dan perempuan, apakah itu secara mutlak haram? Jawabannya tidak. Gitu kan? sebagaimana orang kalau di pasar, ya, tidak ada masalah. Kalau seandainya tidak berduaan, ya, gitu, dan kelihatan dengan mata orang rame-rame, tidak tertutup, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau tertutup, ya, tidak dijangkau dengan mata orang umumnya, maka itu berarti masuk dalam kategori khalwat yang dilarang, gitu kan? Kalau masalah kasus antum harus bagaimana, tentu lebih aman kalau cari kerja tempat yang lain, otomatis itu, gitu kan? Otomatis. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan tempat yang aman, atau mungkin mulai usaha sendiri, Allahu a'lam. Itu kan jauh lebih baik. Nanti insya Allah tidak ada halangan di pertengahan Desember atau di akhir Desember. Ana akan tawarkan antum usaha. Mau enggak? Jadi restoran saya insya Allah Kalibata ini akan buat franchise untuk gerobak. Gerobak kebab. Dan itu nanti akan saya tawarin di pengajian. Ada anggaran tertentu untuk gerobaknya dan belajarnya. Habis itu antum mandiri sendiri deh. Insya Allah pertama saya akan launchingkan 100 gerobak. Insya Allah. Nanti antum buka dekat rumah sendiri, gak apa-apa. Bisa pekerjakan ponakan, bisa mau mandiri. Gak butuh campur laki-laki perempuan. Gitu kan? Hah? Belum ada harga nanti. Sabar Pak Yoyo. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Pertama, yang paling pertama kiat khusyuk itu bangun asas ibadah Anda dengan kalimat keyakinan yang pernah saya jelaskan dulu. Kalau Anda sholat yakin memang Allah itu ada, kalau saya sholat itu akan ada pahalanya, setiap gerakan, setiap bacaan, asasnya keyakinan, kita akan khusyuk. Orang kalau faham alhamdulillahi rabbil alamin, masih hadir fikirannya, masih khusyuk, masih konsentrasi, dapat pahala. Ar-Rahmanir Rahim, masih khusyuk, dapat pahala. Malik yaumiddin, mengkhayal, ingat makanan, ingat kunci yang hilang, ingat janji, hilang pahalanya. Berarti dengan antum yakin bahwasanya itu akan berpahala kalau saya konsentrasi, tidak membiarkan setan mencuri satupun celah dari bacaan saya, dari gerakan saya, tetap konsentrasi, maka itu kan akan otomatis khusyuk. Ya. Karena khusyuk itu bahasa kita konsentrasi sebenarnya. Ya. Ini jangan tambah terus ikhwah. Ya. Ini udah banyak nih. Apalagi sampai terulang. Yang kedua, gerakan dari wudunya, gerakan dan bacaan sholatnya benar. Itu yang kedua. Jadi pertama yakin dengan keyakinan asas akidah menginjakan ibadah. Yang kedua, gerakan bacaan itu kan wudunya semuanya benar sesuai dengan tuntunan wahyu. Yang ketiga, merapatkan shaf kalau sholat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, rapatkan dan luruskan shaf kalian karena saya melihat syaitan masuk di antara shaf kalian yang tercela, ya, terbuka celahnya. Maaf, bukan tercela, terbuka celahnya. Itu seperti anak domba yang masuk di antara domba-domba besar. Nah, banyak orang kalau buka ngatur saf kan kakinya kayak kipas. Nah, yang benar itu tumitnya antum buka. Ya, gitu. Jadi kaki kita sejajar begini. Jangan gini ya. Kalau kita buka begini, maka teman juga di sebelah buka begini, nanti ada celah antara tumit saya dengan tumit dia. Tapi kalau tumit antum buka dan patokannya saf itu adalah pundak, jadi gak usah terlalu besar, jangan juga kecil. Ada orang masya Allah badannya besar, kakinya dirapatin sama dia. Jadi orang di sebelahnya biar ngejar juga gak bisa. Ada juga orang badannya kecil, kakinya terlalu lebar, ngambil tempatnya orang. Gak usah. Patokan saf itu hanya pundak, sejajar dengan pundak kita. Kemudian tumitnya dibuka. Kata para sahabat dalam hadis yang sahih, kami di zaman Nabi SAW kalau sholat sudah diikomahkan, maka tumit-tumit kami bertemu. Rap buka, teman di sebelah juga buka. Spontan tumitnya akan ketemu, gitu kan? maka membuat kedua betis kami bertemu dan membuat kedua pundak kami pun bertemu. Jadi enggak ada celah. Nah, itu kalau kita membuat celah, setan masuk di antaranya dan pasti mengganggu konsentrasi otomatis. Gitu kan? Belum lagi memang ada celah-celahan lain. Sama juga tidak, maksudnya celahan lain ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaan bagi orang yang tidak ngatur saf, ya. Kalian harus meluruskan, merapatkan saf kalian atau Allah akan ya memasukkan dalam hati kalian perselisihan di antara kalian. Ribut nanti, gitu kan? Dari saf salat tuh. Sisi yang lain, antum juga kalau sholat berjamaah kayak di masjid sini ikhwah, patokan saf itu harus tumit. Maksudnya selain tumitnya tadi dirapatkan, dibuka ya kakinya. Jadi kalau antum mengatur saf nih, telapak kaki si A besar misalnya, telapak kaki si B lebih kecil, biasanya antum jadikan patokan untuk rapatin safnya mana? Atas jari-jari atau tumitnya? Umumnya orang jari-jarinya. Coba misal telapak kaki ini besar ya, ini yang kecil, dia patokannya seperti ini ya. Otomatis tumit dengan tumit yang satu maju satu mundur kan. Antum kalau lihat dari belakang berantakan gak softnya? Jadi patokannya itu bukan jari-jari kaki tapi tumit. Jadi walaupun ini lebih kecil kakinya, tetap gak begini gak apa-apa, ujung kaki kita lebih maju dari depan gak masalah, tapi nanti tumitnya rata. Kalau antum lihat dari belakang tuh softnya rapi, patokannya tumit. Makanya yang masuk di kotak saf itu diperhatikan tumitnya. Kemudian dibuka. Gitu kan? Seperti itu. Dan juga berhubungan dengan masalah ini, nanti saya akan kembali ke kiat khusyuk sholat ya. Kalau antum lagi ngatur saf, tadi saya bilang patokannya adalah pundak ini sejajar dengan tumit kita. Tumit dibuka. Begitu seterusnya ya. Bukan cuma di rakaat pertama. Ada orang rakaat pertama semangat. Rapatin safnya. Bangun dari rakaat kedua, untuk rakaat kedua sudah berantakan kakinya. Ya berarti rakaat pertama bisa khusyuk, rakaat kedua hilang khusyuknya. Karena setan udah masuk. Jadi setiap rakaat, bukan cuma bangun dari ruku, waktu i'tidal tetap kakinya terbuka. Jadi begitu terus. Karena pada saat kita sujud kan disunnahkan tidak membuka kaki ya, mempertemukan. Kalau sujud, telapak kakinya dipertemukan. Kan gitu. Kalau berdiri dari kembali, dikembalikan posisinya seperti awal waktu ngatur saf. Jelas ya? Itu yang ketiga. Kiatnya untuk khusyuk, safnya harus rapat. Yang keempat, ini ulama tambahkan ya. Yang keempat ini, kalau sudah mengerjakan tiga kiat tadi, masih saja, maka ikuti hadisnya Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, beliau sudah yakin Allah itu ada, Rasulullah adalah utusannya. Keyakinannya sudah dibangun, ibadahnya dibangun di atas keyakinan. Beliau juga wudunya, sholatnya, gerakannya, bacanya sudah seperti yang Nabi SAW ajarkan. Kan gitu. Beliau juga sudah ngatur saf, tapi kok masih ada. Kadang-kadang beliau hadir, kadang-kadang lupa. Beliau mengatakan, kadang-kadang saya lupa ya Rasulullah, kayak ada gangguan. Kata Nabi SAW, itu golongan setan yang bernama khinzib, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musolli, yang pada saat orang sholat Allahu Akbar, dia mulai mengingatkan apa yang paling antum pikirin. Bertengkar sama teman jadi bertengkar dalam sholat. Untung dagang dihitung untungnya dalam sholat, itu kan kunci yang hilang. Sampai ada orang bilang, saya ustaz kalau lupa apa-apa saya sholat aja langsung ingat tuh. Pak Yoyo paling besar tawanya nih, tawan nih. Jangan sampai gitu, karena itu tidak khusyuk, itu berarti tidak ikhlas karena Allah, karena mau cari barang. Jadi bukan itu, jadi syaitan memang menunggangin, namanya khinzib. Kata Nabi SAW kepada Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, kalau datang kepadamu itu, maka tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditiup ya, jangan meludah. 3 kali. Kata Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, ya, setelah aku lakukan tidak ada lagi was-was syaitan itu datang kepadaku. Kalau ada di antara antum bilang, saya sudah tiup ustaz 3 kali tapi masih tidak konsentrasi juga. Coba lihat 3 poin yang pertama. Perhatikan saf antum. Antum sudah bangun di asas keyakinan belum kalau Allah lihat antum nih kalau sholat? Yang itu. Wudunya tadi sudah benar belum? Gerakan dan bacaan sudah benar belum? Kalau benar-benar juga sudah benar, tapi masih saja ya antum sudah betul di atas keyakinan, benar-benar tadi sudah bacaan apa namanya? Wudunya, salatnya, gerakannya sudah benar. Kemudian juga antum tadi apa yang ketiga? Safnya sudah benar. Antum juga masih rasa terganggu lalu antum lakukan hadis Utsman bin Abi Mat'ud radhiyallahu anhu tadi, meniupku seperti gar masih juga tidak, maka ini kiat yang terakhir, yang kelima. Kata ulama berarti dia masih punya dosa yang menghalangi kehusyuan antara dia dengan Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena itu termasuk dosa bisa menghalangi kehusyuan. Allahu a'lam. Apa hukumnya jual beli barang online? Karena biasanya bayar di muka kemudian baru barang dikirim. Gak masalah. Asal produknya jelas, halal, gitu kan? Transparansi jelas, antum tahu barangnya, tidak ada masalah. Insya Allah nggak apa-apa. Bagaimana jika ikut perlombaan seperti olahraga yang membayar biaya pendaftaran dan dari biaya pendaftaran tersebut dibelikan hadiah untuk pemenang, nggak masalah. Ya kan, tidak ada masalah. Karena itu kan dibayar oleh semua peserta, kemudian nanti dibiayain untuk minumannya, untuk hadiahnya, itu nggak ada masalah. Itu bukan masuk dalam kategori judi. Judi itu antum mengadu nasib. Gimana sih ngadu nasib itu? Kalau kamu menang, kamu ambil sepeda saya. Gak boleh. Itu kan hilang benda kita tadi. Gak boleh. Ya. Kalau ini gak ada masalah. Apa hukumnya bekerja sebagai pengajar video editing di mana terdapat unsur musik dan lagu di dalamnya? Jauhi. Jauhi. Cari pekerjaan lain. Karena gak mungkin, akhi, kalau sesuatu yang diharamkan dalam agama, antum tanya kepada saya pribadi ya. Teman-teman dai yang lain juga pasti. Lalu kemudian antum dicarikan jalan, oh iya mungkin masih bisa. Enggak mungkin. Haram ya haram. Enggak bisa. Musik dan lagu diharamkan dalam agama. Antum kerja edit, memperbaiki supaya jadi bagus, lalu laku orang beli. Gimana coba kira-kira jawabannya? Bagaimana Ustaz Yoyo? Haram, jelas. Sampai goyang leher beliau. Jadi saranana tinggalkan akhi. Dan kalau antum bilang, tapi tidak ada kerjaan lain Ustaz, dengarkan hadis Nabi. Ini asas agama keyakinan ya. Seorang muslim tidak boleh ragu kalau berbuat amal saleh, maka kalau ikutin syarat, sholat nih, sudah wudu benar, hadap kiblat benar, tutup aurat benar, udah takbir sholat, bacaan benar, yakin diterima. Harus yakin memang, dan ada pahalanya, dan kalau saya mati itu menjadi penyebab amal saya nanti ditimbang dan akan masuk surga. Harus yakin. Surga dan surga yang Allah janjikan itu bidadari, permadani, istana, itu bukan khayalan. Itu keyakinan, memang ada. Sebagaimana orang kalau berbuat maksiat akan dihukum, meninggal dalam keadaan kafir masuk neraka. Neraka itu yang dipanggang, yang dipotong, yang disetrika, itu benar ada, enggak boleh ragu itu. Antum kalau melakukan kerja di tempat yang haram, yakin pendapatan itu berbahaya. Apa kata Nabi? Lahmun dalam hadis Bukhari, nabata min suhtin annaru awla bihi. Daging di tubuh seseorang yang tumbuh dari pendapatan yang haram, neraka lebih pantas baginya. Bagaimana bisa antum masih mengatakan tidak ada tempat lain Ustaz? Hadis yang lain, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Man taraka syai'an lillah. Ini berita gembira ikhwan. Siapa yang meninggalkan sesuatu perbuatan, hubungan, pendapatan, makanan, apa saja, karena Allah, karena Allah haramkan itu dia tinggalkan, abdalahu khairan min, pasti Allah gantikan lebih baik darinya. Bangun pondasi agama anda ini untuk mengerjakan sebuah perbuatan wajib atau sunnah, meninggalkan yang diharam, yang ditinggalkan haram atau makruh, pondasinya keyakinan. Harus. Jadi pada saat antum sholat, yakin ini bermanfaat buat saya dan ada pahalanya masuk surga. Sehingga antum nyaman ngerjainnya. Tapi kalau sholat, diterima gak ya? Nanti masuk surga. Benar gak bidadari itu khayalan aja kayaknya? Gak bisa. Sebagaimana antum lihat istri antum sekarang, antum akan lihat bidadari di sana. Emang sudah begitu. Sebagaimana antum lihat istana sekarang, ada banyak rumah-rumah mewah di bumi, akan ada di surga tuh yang gak bisa dibayangkan. Emang sudah begitu. Harus yakin, gak boleh enggak. Pada saat seorang muslim meninggalkan sebuah perbuatan haram karena dia yakin ada hukumannya, dia akan nyaman meninggalkannya karena takut. Enggak mungkin gitu kan? Kalau orang sholat, dia tahu begini lah, antum kerja di kantor, Pada saat antum dikasih satu pekerjaan, tiga pekerjaan nih, lima pekerjaan, sepuluh pekerjaan, anggap sepuluh pekerjaan, setiap sukses satu pekerjaan 1 juta rupiah. Atau mungkin satu proyek dapat 10 juta. Antum pasti berusaha karena setiap proyek 10 juta, berarti 10 proyek 100 juta kan? Berusaha setiap proyek selesai pastinya, iya kan? Karena ada bonus 10 juta. Ini kalau sudah hitung-hitungan uang gampang difahamin nih. Coba kalau kita sholat, begitu antum baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hadir, itu dapat pahala. Dapat 10 juta tadi, satu proyek selesai. Satu ayat, Ar-Rahmanir Rahim 10 juta lagi. Jadi pada saat ada proyek yang antum lalaikan, lepas 10 jutanya kan, Malik Yaumiddin gak konsentrasi, ya hilang pahalanya, hilang tadi, antum gak selesain proyeknya. Ini kan, begitu bahasa sederhananya. Jadi memang harus yakin, gak boleh enggak. Jadi cari kerjaan lain akhi, cari kerjaan lain. Insya Allah, Allah tuh pemberi rezeki. Kan sudah sering saya bilang, masa antum dulu waktu masih di janinnya ibu antum gak pernah mau pikir makan minum dari mana. Ibu kita setengah mati ngunyah, kita cuma ambil saripatinya. Waktu kita masih bayi itu berpikir, kita belum bisa ngomong, belum punya pendapatan, tidak ada punya ijazah. Begitu masih anak-anak, cuma tahu tarik bajunya ayah, ibu beliin ini es krim, beliin itu, beliin mainan, nangis kalau nggak dikasih. Kita nggak pernah tahu orang tua kita mengambil dari mana duitnya kan. Kok sekarang sudah sarjana ketakutan itu gimana modelnya nih? Ya, jadi harus dobrak keluar dari situ. Dengan izin Allah harus mulai dulu. Harus mulai dulu, kalau enggak nggak bisa. Allah SWT butuh upaya. Antum kalau lapar, minta kepada Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Kira-kira bagaimana caranya Allah hilangin lapar antum coba? Tiba-tiba hilang laparnya? Gak mungkin kan? Pasti proses. Mungkin antum ketemu orang, ya kasih makanan. Setelah itu hilang laparnya? Belum. Kunyah dulu. Setelah kunyah ditelan. Setelah ditelan diproses sama usus, baru hilang laparnya. Gak bisa langsung, berarti ada proses. Ya harus begitu. Kan gitu. Ada proses, jadi antum nanti kalau tinggalin pekerjaan yang haram, itu ada proses, wajar. Bulan pertama nyari dulu, bulan kedua nyari dulu, gitu kan. Memang harus begitu, ikhwan. Dan disitulah kenikmatannya hidup, karena ada prosesnya. Kalau semua mulus saja, itu gak enak, gak ada suka-dukanya hidup itu. Gitu kan. Jadi harus kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan asal kita mulai. Asal kita memulai gitu kan. Apakah ludah termasuk hadas atau najis? Enggak sama sekali. Ya, tidak ada najisnya. Jadi itu sesuatu yang suci gitu kan. Termasuk kalau suami istri berciuman segala itu tidak ada masalah. Karena Nabi SAW ya, diceritakan Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengisap lidahku pada saat mereka bercumbuan. Dan itu berarti ada ludah. Ada sesuatu yang najis itu. Kalau masalah dia bau, ya itu lain. Orang tidak sikat gigi, apa itu lain. Gitu kan? Itu urusan dia sendiri. Gitu. Tapi gak najis. Ini Pak Yoyo paling senang nih bahasan gini. Bolehkah membaca zikir pagi dan petang sambil melakukan aktivitas? Boleh. Asal jangan aktivitas yang diharamkan. Ya, gitu. Orang lagi zina tapi sambil zikir pagi sore, gimana? Lagi main judi sambil zikir pagi sore. Gak boleh. Atau antum lagi di atas kloset, azakumullah, lagi buang air besar, buang air kecil, itu gak boleh. Tapi kalau di tempat-tempat umum, lagi jalan, macet, silakan, itu malah bagus. Malah bagus kan gitu. Saya pernah menjadi makmum di mana imamnya isbal, celananya menutup mata kaki. Apakah sholat saya diterima? Apabila posisi saya adalah masbuk, terlambat saat sholat berjamaah sedang berlangsung, apa yang harus saya lakukan? Jadi diterima sholat antum. Sholat di belakang imam yang salah, gitu kan? Makmumnya tetap diterima. Hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kalau kalian sholat imamnya benar, maka kalian dapat pahala, imam dapat pahala juga. Dan mendapatkan pahala kalian. Kalau imamnya salah, dia akan dihukum dan kalian akan dapat pahalanya. Gak ada masalah. Kalau masalah antum masbuk datang, bagaimana kalau sholat berjamaah sedang berlangsung? Kalau antum datang mendapatkan imamnya masih belum ruku atau pas ruku, belum i'tidal, belum sami Allah liman hamidah. Kembali kepada hadis sahih, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang mendapatkan ya ruku, maka berarti dia mendapatkan satu rakaat. Lalu bagaimana Ustaz kalau imamnya sudah i'tidal sami Allah liman hamidah? Jawabannya, antum kehilangan rakaat tapi tetap ikut. Perhatikan ya, tetap ikut. Karena kita di Indonesia kadang-kadang ini kalau sudah sami Allah hamidah imamnya dia tunggu. Sampai ke rakaat terakhir pun itu imamnya sudah salam, tidak ada, dia sholat sendiri. Tidak boleh ikhwah. Perhatikan apa kata ulama, sholat dengan jamaah yang pertama, walaupun tahiyat terakhir, berapa detik sebelum salam antum takbir, duduk ikut tahiyat, lebih afdal daripada jamaah baru yang lengkap. Lebih afdal, kenapa? Karena ini dihitung jamaah pertama, jadi tidak boleh. Antum memang kehilangan rakaat, tidak masalah. Tapi pada saat misalnya imam sudah sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Antum datang takbir, tetap takbiratul ihram ya. Perhatikan kalimat ini, tetap takbiratul ihram. Itu salah satu dari rukun sholat. Harus Allahu Akbar, baru ucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu ikut sama imam, mulai i'tidal, gerakannya dapat pahala, doanya dapat pahala, sujud dapat pahala, gitu kan? Duduk di antara dua sujud dapat salam, sampai salam dapat pahala. Tapi nanti kita sholatnya lengkap, cuman dapat fadilah daripada sholat jamaah pertama, walaupun tidak dapat rakaat itu. Sampai sebagian ulama mengatakan dia masih dikategorikan dapat 25 kali lipat tuh, walaupun tidak dapat rakaat itu. Ada juga sebagian ulama mengatakan dia enggak dapat pahala jemaah lagi, tapi yang lebih kuat mengatakan dapat pahala jemaah karena dia masih bersama imam, gitu kan? Masih bersama imam. Sabda Nabi SAW, kalau kalian menuju ke masjid, maka tenanglah, ya. Tenanglah. Apa yang kalian dapatkan dari imam kalian, ikutilah. Yang itu. Dan apa yang tertinggal dari kalian, lengkapkanlah. Dari hadis ini kata ulama, berarti orang datang berapa detik pun sebelum salam imam, tetap takbir, duduk tahiyat, kejar tuh jemaah pertama. Jadi harusnya begitu. Baik, sudah selesai ini. Apakah hasil dari pekerjaan atlet tinju, gulat, dan olahraga bela diri lainnya itu halal? Halal, gak masalah. Asal bukan masalah tadi itu ya, orang lain ikut mengadu. Kalau dia jadikan sebagai profesinya, bekerja, boleh. Di zaman Nabi SAW itu ada orang yang ahli main pedang. Dia mengajar, gitu kan, kemudian dapat hasil. Gak masalah. Insya Allah gak masalah. Ada juga orang yang memang dia pegulat, digunakan jasanya, yang dia ikut berperang, kemudian dikasih gaji, kasih uang, itu juga masih dibolehkan dalam syariat, gitu kan? Tetapi yang dibahas oleh para ulama, kalau masalah tinju, gulat ini, akhirnya jadilah sebuah poin yang kayak gitu, yang mendolimi orang lain mungkin bisa masuk. Misal dia dengan emosional, akhirnya dia merusak tubuhnya orang lain, masuk dalam bab itu, gitu kan? Itu mungkin yang tidak dibolehkan, Allahu a'lam. Apakah jual beli saham termasuk judi? Kalau sahamnya jelas, sebuah perusahaan jelas perusahaannya, jelas produknya, gitu kan? Enggak ada yang fiktif di situ. Perusahaan retail, produk-produk yang orang pakai sehari-hari, dia jual sahamnya. Produknya halal, jelas produknya, kita beli sahamnya sekian persen, dari penjualannya dia kita dapat sekian, enggak ada masalah. Tapi kalau perusahaannya fiktif atau produk yang tidak jelas, tadi misalnya emasnya nggak ada, cuman sekedar gambaran lampu-lampu orang ikut pakai akun tertentu, nanti dia rugi dalam sekejap bisa hilang 10.000 dolar, bisa bangkrut 1 miliar, mbak, luar biasa ini. Itu nggak boleh, jelas. Ustaz, selain di Nurul Iman, kajian rutin Ustaz di mana saja? Ini bisa dilihat di web ya. Di www.khalidbasalam.com insyaallah ada jadwal di situ. Kalau masih belum, insyaallah akan saya berubah dalam waktu dekat sih ya, beberapa jadwal. Tapi kalau sekarang itu kayaknya masih jadwal-jadwal lama, tapi memang masih berjalan gitu kan. Ada beberapa tempat saja yang saya sudah ganti. Apakah apabila ada dua orang laki-laki sholat berjamaah, bagaimana posisinya yang benar? Imam dan makmum sejajar atau makmum sedikit di belakang imam? Dan bagaimana kalau suami istri? Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka sejajar, kecuali ya, pendapat yang kuat ini mengatakan ada jarak sedikit ukuran ibu jari saja, ibu jari kaki. Sejajar kakinya tapi sedikit mundur, karena memang makmum itu kalau dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan memang di belakang imam, gitu kan? Umumnya dikatakan di belakang imam. Kalau sekali lagi sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, cuman berdua, maka sejajar kecuali cuman ukuran ibu jari saja yang membedakan antara ini imam atau ini makmum. Juga makmum berada di sebelah kanan imam. Kalau lawan jenis, suami istri misalnya, maka berarti sholatnya itu ukuran satu saf. Laki-laki depan, perempuan di belakang, gitu kan? Tinggal ulama khilaf di masalah bolehkah seorang laki-laki sholat sendirian, dia laki-laki sendiri, makmumnya semua perempuan, gitu kan? Nah, ini jumhur ulama mengatakan boleh, asal memang tidak berduaan. Misal antum sholat cuma di satu tempat kecil, cuma berdua sama satu perempuan, antum gak kenal dia, bukan mahram. Ini gak boleh. Kalau Imam Syafi'i lebih keras lagi, Imam Syafi'i itu. Kalau perempuannya banyak, kalau satu sudah jelas gak boleh. Perempuannya banyak pun, dikasih contoh sampai 4-5 orang perempuan, imamnya laki-laki sendirian, Imam Syafi'i mengatakan gak boleh. Jadi bolehkan, kecuali laki-laki ditemani laki-laki yang lain lagi, minimal 2 laki-laki, sisanya makmum perempuan silakan. Tapi kalau laki-laki sendiri, makmumnya semua perempuan gak boleh. Imam Syafi'i saking kerasnya tuh, gak boleh. Maksudnya tegas, bukan kerasnya, tegasnya tuh hati-hatinya gak boleh. Dikhawatirkan malah fitnah, gitu kan. Karena antum kalau habis sholat, imamnya kan disunnahkan balik hadap ke belakang. Akhirnya hadap ke belakang, hadap ke makmum, makmumnya semua perempuan. Sama syaitan dibisikin, nih si A, si B, yang mana yang cantik nih. Apalagi yang bujang-bujang ya. Kesempatan. Bagaimana pandangan Islam tentang olahraga tinju? Tadi sudah saya jawab. Sebenarnya boleh, kalau cuma olahraga ya. Olahraga, keterampilan boleh. Tinju, bela diri, gulat, boleh. Di zaman Nabi SAW malah diperintahkan. Asal antum niatkan memang untuk keterampilan diri, apalagi niatkan untuk jihad. Ada keterampilan silahkan. Tapi kalau digunakan untuk judi tadi, mengundi nasib, itu gak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Walaupun sebenarnya kalau sekarang ya, kalau sekarang itu lebih cenderung kepada memang judi sekarang ini. Karena tinjunya itu memang dipertemukan 2 orang, orang pada main judi, jelas. Gitu kan? Minimal karena dia tampil maka orang berjudi. Nah, ini maka tidak boleh, gitu kan? Sudah terbuka pintu judi. Kalau sekarang saya bicara tadi hukum umum ya, tinju halal kah? Halal saja, orang keterampilan, gitu kan? Dan kemudian kalau dia jadikan profesinya, memang murni hanya digaji pendapatan dia melatih bela diri, dia keterampilan, itu tidak ada masalah, ya kan? Sekolah bela diri. Tapi kalau sudah sampai kayak sekarang dijadikan sebagai ajang memang judi, ya itu nggak boleh, sudah mutlak. Kalau yang sekarang ini sudah jelas nggak boleh. Antum juga nggak usah ikut-ikutan. Kan tidak apa-apa kalau yang nonton tinju kan? Emang kenapa bengkak mukanya? Nggak apa-apa, nggak usah nonton gitu. Apabila seorang laki-laki haram memakai emas, bagaimana kalau dia memakai baju warna emas misalnya, atau kendaraan berwarna emas, atau aksesoris lain yang berwarna emas? Nggak apa-apa, akhi. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh pakai emasnya. Nggak usah berlebihan, nggak apa-apa. Warna emas boleh, masjid gini boleh, nggak masalah. Ya gitu, pakai baju batik warnanya kuning emas nggak apa-apa. Ini jus mangga juga warna kuning. Seorang psikolog bisa membaca kepribadian seseorang. Apakah sama dengan peramal? Enggak, kalau dia memang secara ilmu ya. Misal memang dia bisa melihat dari ceritanya orang ini, oh berarti kasusnya dia karena kasus ini. Umum ilmu kejiwaan itu nggak ada masalah. Itu insya Allah tidak masuk. Kalau peramal ini memang pakai jin. Memang pakai jin dia. Dia meramal-ramal ini karena informasi dari jinnya. Pak Ustaz, apabila seorang istri berselingkuh dan menginginkan bercerai, siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anaknya? Anak perempuan 2 orang berusia di bawah 12 tahun. Yang selingkuh tidak punya hak asuh. Yang selingkuh enggak punya hak asuh. Laki-laki berzina, la qadarullah, istrinya tuntut cerai, masuk di pengadilan diceraikan, mutlak anak asuh kepada perempuan. Karena dalam Islam orang yang melakukan maksiat tidak layak menjadi pengasuh anak-anak. Ya, kalau seandainya dua-duanya baik, kalau istri juga berzina, selingkuh kayak tadi kasusnya, maka hak asuh kepada suami. Mutlak itu. Kan gitu. Cuma yang kita sayangkan di pengadilan kita di Indonesia ini, saya tidak tahu diambil dari mazhab mana gitu kan. Tapi yang jelas saya tahu di pengadilan itu ada peraturan kalau terjadi perceraian suami istri, maka hak asuh langsung jatuh ke tangan ibu kepada istri perempuan gitu kan. Bagaimanapun keadaannya, mau dia berzina atau tidak misalnya, sampai anak-anak itu berumur 21 tahun. Saya coba buka buku fikih, hampir semuanya gitu saya tidak pernah temukan. Saya pastikan dengan beberapa ulama kita tidak ada yang ada dalam mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, semuanya sepakat anak kalau umur 7 tahun, gitu kan? Kalau laki-laki langsung pindah ke ayahnya. Anak laki-laki otomatis 7 tahun langsung pindah ke ayah, enggak dikasih pilih lagi. Di bawah 7 tahun masih boleh sama ibunya. 7 tahun langsung pindah ke ayahnya dan ibunya harus paham tuh. Enggak boleh dia tahan anaknya, pindahin ke ayahnya. Kecuali ayahnya yang bilang ya sudah, kamu yang urus ya sudah, gitu kan? Kalau anak perempuan umur 7 tahun maka disuruh pilih, khiyar namanya. Kamu mau ikut ayah atau mau ikut ibu? Siapa yang dia pilih itu yang berhak mengambil. Tapi enggak boleh, bagaimana caranya dikasih kepada ibunya sampai umur 21 tahun itu enggak mungkin. Tapi itu ada peraturan baku. Itu kan banyak teman-teman kita yang mengalami perceraian di pengadilan, akhirnya mereka mendapatkan keputusan seperti itu, bingung juga, gitu kan. Sementara istrinya ini mungkin dianggap tidak bertanggung jawab, enggak punya pendidikan agama yang cukup. Mungkin dia nikah sama laki-laki lain, anak perempuannya bisa terancam, gitu kan. Kan bahaya semuanya gitu. Jadi kalau yang selingkuh, yang berbuat maksiat tidak punya hak asuh. Kalau dalam syariat ya. Apabila wanita itu sesudah bercerai dan menikah dengan laki-laki lain, anak-anak perempuan wanita itu menurut syariat tinggal dengan ayah kandungnya atau ibu kandungnya. Ini sudah saya bahas, kalau secara syariat harusnya begitu. Walaupun suami ibunya itu mahram ya. Jadi dalam Islam kalau seorang janda, terlepas daripada kasus dia cerai apa sama suaminya, seorang janda nikah dengan seorang laki-laki dan janda ini punya satu anak perempuan, udah gadis misalnya, kalau si laki-laki yang menikahi ibunya ini menikah kemudian menggauli ibunya walaupun cuma sekali, maka anaknya si ibu itu jadi mahram abadi, mahram selamanya. Artinya apa? Walaupun dia cerai lagi sama istrinya ini, yang janda ini, tetap dia tidak boleh lagi nikah sama mantan anaknya karena dia sudah pernah gauli ibunya. Sebagaimana juga anak-anak tidak boleh menikahi mantan istri ayahnya. Tidak boleh anak perempuan menikah dengan mantan suami ibunya. Enggak boleh. Gitu kan? Itu diharamkan dalam agama. Jadi jelas hukumnya. Jika kita merasa kelebihan dalam membayar dan kelebihannya itu kita anggap sedekah, apakah kelebihan itu masuk dalam amalan sedekah kita? Ya masuk, kalau Anda niatkan. Innamal a'malu binniyat. Kita beli air, bayar 10 ribu. Kemudian buru-buru jalan, lupa. Airnya cuma 5 ribu, lebih 5 ribu. Anda punya hak khiyar, boleh kembali, boleh enggak. Gitu kan? Tapi kalau Anda bilang, sudah deh saya sedekahkan, ya dapat pahala sedekah insya Allah. Masalah. Selain puasa dan mendekat diri kepada Allah, apakah masih ada hak lain untuk menahan syahwat? Mungkin cara lain kali ya. Sedangkan saya masih lajang. Ya Allah, nikah akhi. Nunggu apa ini yang bujang-bujang ini? Nunggu dajjal keluar. Menikah itu akhwat yang daftar lebih banyak. Mana panitianya? Teman-teman kita di sini cuma selalu kalau saya ketemu cuma 2 orang yang daftar, laki-lakinya, perempuannya sudah 8. Jadi langsung saja ikhwannya kita suruh poligami 4 ya. Wah, langsung mau daftar tuh yang lainnya. Habis 2 laki-laki 8 perempuan, ya masing-masing 4. Bagaimana caranya? Kenapa, Akhi? Kenapa ini saya bujang-bujang saya tanya, kenapa belum menikah? Alasannya ada pekerjaan, belum dapat jodoh, padahal sudah, kalau kita tanya, belum pernah suka sama orang, belum pernah melamar, belum pernah, sudah semua sebenarnya, cuman rewel, inilah itulah, pertimbangan banyak, gak usah. Kata kuncinya gini, Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum, nikahi orang yang sepadan. Kalau pendapatan antum masih 1 juta sebulan, cari perempuan yang bisa hidup dengan 500 ribu, 600 ribu, itu mungkin kosmetikanya harga 30 ribu, nggak apa-apa. Jangan nikah sama orang yang masya Allah kosmetikanya 5 juta. Antum utang tiap bulan 4 juta di mana? Jangan datang ke ana utang ya, ana enggak mau utangin. Nikah dengan sepadan. Akhwat juga begitu. Kan gitu. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Istikharah Allah tenangin, silahkan. Jalanin, mudahkan gitu. Saya perlu sampaikan ya, ini teman-teman ikhwah yang masih bujang ini. Ini ingat baik-baik statementnya Imam Ahmad. Ini kisah nyata ya. Imam Ahmad rahimahullah dalam hadis sahih, dalam riwayat, dalam athar ya, kisah beliau pribadi. Waktu meninggal istrinya pagi, malamnya menikah. Jadi istrinya meninggal pagi, dia menikah malamnya. Orang heboh satu Irak nih. Muridnya datang, wahai imam, ini malam takziah, kok anda malah nikah? Gitu. Istrinya meninggal, nanti orang bisa nilai negatif kan? Tapi orang yang berilmu lain, apa yang dia bilang? Saya takut kalau malam ini juga saya meninggal, gitu kan? Lalu saya bertemu Allah dalam kondisi saya bujang. Artinya apa? Imam Ahmad anggap bujang itu dosa. Mau lagi dalil yang lebih kuat? Baik. Apakah masuk perjudian kalau kita mengikuti kompetisi yang harus membayar pendaftarannya? Sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah tidak, kalau hanya sekedar memang cuma biaya pendaftaran atau apa yang hal-hal yang ringan ya, untuk beli hadiahnya, meramaikan suasana perlombaan sekolah antara kampus, insya Allah nggak apa-apa. Apa hukum apa ini? Muzahada atau lelang action dalam Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Boleh saja lelang dalam Islam, tapi lelang ini memang tidak ada manipulasi. Dalam transaksi jual beli Islam tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh merugikan pihak yang lain. Misal begini, yang terjadi manipulasi dalam perlelangan biasa, sebuah tempat perlelangan sudah punya tim di pojok sana, pojok sini. Saya buka harga ya, rumah ini saya lelang. Jadi enggak transparansi sebenarnya ya. Ini ada sisi manipulasi. Saya buka 1 miliar. Orangnya dia sendiri di ujung sana yang bilang 1,5 miliar untuk memanaskan pasar. Nah, ini enggak boleh. Gitu kan? Jadi dilarang dalam hadis yang Bukhari, hadis Bukhari, dilarang ya sengaja memuji-muji barang berlebihan untuk dijual. Tidak ada pada produk itu sebenarnya, atau tidak layak harganya, tapi dipuji. Kita lagi jual barang, karena ada teman alasan setia kawan, dia bisikin pembelinya, saya tahu tuh bagus memang, layaknya harganya 10 miliar gitu kan. Padahal sebenarnya tidak sama sekali, ini gak boleh, dilarang dalam Islam. Tapi kalau lelang umumnya, gak ada masalah. Diperlukan uang, dikembalikan. Bahkan kalau mau lebih syar'i lagi, pelelangan itu misal gini, saya pernah menjamkan lelang itu terjadi dalam Islam kalau ada gadai, ya. Kalau ada gadai, hanya itu dalam Islam ya, tidak ada yang lain. Jadi dalam Islam itu diambil sesuatu, digadaikan. Kalau dalam transaksi sebenarnya masih ada, orang transaksi produk KPR tidak bisa bayar, dilelang, itu bisa saja. Tapi begini secara syar'i, misal rumah nilainya 5 miliar, saya KPR, kemudian macet KPR-nya di tengah jalan, baru 2 tahun macet, masih tertinggal 3 miliar misalnya. Lalu sama pihak instansi atau perbankan ini diambil, dilelang. Pelelangan ini kalau dalam syariat boleh dijual, tergantung pasar nanti beli berapa, gitu kan? Dan uang yang sudah saya bayar berapa? Misal laku lelang rumah itu 4 miliar, maka tempat pelelangan mestinya mengembalikan uang 2 miliar orang yang pertama disita. Karena dia sudah bayar 2 miliar, gitu kan? Dia sudah kehilangan rumah, masa kehilangan duit lagi? Nggak boleh, mestinya begitu. Tapi kan pelelangan kita tidak syar'i, ya, tidak boleh karena dia lelang diambil, disita, nggak mau tahu yang sudah kamu bayar, hangus. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Harusnya tidak hangus, dilelang boleh nilainya. Nah kalau misal rumah itu dilelang ternyata turun nilainya. Rumah itu disepakati tadi 5 miliar, ternyata sekarang lakunya cuma ya 1,9 miliar. Enggak ada lagi orang yang mau beli lebih. Gitu kan? Sementara rumah itu tadinya ya sudah harus dijual 5 miliar, disita sama dia. Tapi orang yang bayar ini yang sudah yang tadi ambil 2 miliar udah bayar, sepakat 5 miliar, lakunya cuma 1,9. Bagaimana proses kasusnya? Di sini ulama mengatakan disepakati. Disepakati. Yang punya uang 1,5 miliar, 2 miliar tadi yang sudah terlanjur dibayar, ternyata rumah laku cuma lebih murah dari 1,9 miliar, berarti di sini tidak boleh ada yang dirugikan. Yang ini 2 miliar lebih besar daripada harga rumah. Yang ini kalau dia store semua 1,9 miliar kepada orang ini, dia kehilangan rumah, enggak ada rumahnya. Maka disepakati di sini. Kata ulama disepakati nilai bisa dibagi 2, gitu kan? Dari nilai tempat tersebut, atau pihak yang tadi ya menganggap sudah selesai karena nilai rumah mestinya 5 miliar, yang ini sudah dirugikan, ini juga sudah dirugikan. Maka kalau yang punya rumah mengambil nilai 1,9, dia sebenarnya sudah dirugikan juga tetap 3 miliar 100 gitu kan contohnya. Maka di sini bisa diambil oleh orang yang punya rumah karena belum bisa nutupin harga rumah dia, dan ini juga tidak bisa dikembalikan uang itu lain gitu kan. Seperti itu dalam gambaran Islam. Bagaimana hukum kuis yang berhadiah atau pengundian pemenang? Ini sudah saya bilang. Kalau seandainya ya, Anda contoh tadi, contoh kasus ada undian di mall. Kalau kita bukan targetnya kejar hadiahnya yang di mall tadi, boleh saja. Tapi kalau kita sengaja numpukin beli barang, beli ini, beli itu untuk mengejar kuponnya, enggak boleh. Kalau yang Anda masukkan di sini adalah orang teka-teki, telepon, kemudian dapat hadiah. Kalau hal yang sedang ditonton itu bukan hal yang haram, bukan yang diharamkan, kemudian dibuat kuis, ya karena sponsor ingin memberikan hadiah, boleh saja, enggak ada masalah dalam Islam. Setahu saya selama ini ulama tidak ada yang mengharamkan masalah itu, gitu kan? Jadi saya membuat sebuah acara di televisi, kemudian untuk dikenal, supaya dikenal produk yang saya inginkan, saya buatkan kuis pertanyaan, misal komponen bumbu ini dari apa, misal ini, misal itu, lalu dikasih hadiah, enggak ada masalah. Itu juga semua tidak ada masalah, tapi asal produk itu tidak ada berhubungan dengan yang haram. Jangan bir bintang yang buat misalnya undian lalu kemudian Anda telepon ikut-ikutan, enggak boleh. Jodoh itu termasuk takdir apa ini? Mubram atau takdir muallak? Apakah benar sudah tertulis di Lauhil Mahfudz bahwa si A ditakdirkan sejodoh dengan si B? Saya sudah bahasakan sebenarnya dengan bahasa lain ya, istilah mubram dengan muallakin. Jadi sebenarnya dia takdir mutlak dengan takdir ikhtiar. Jadi itu lebih cenderung jumhur ulama menggunakan. Jadi jodoh masuk dalam takdir ikhtiar. Takdir yang berhubungan dengan pilihan seseorang. Jadi Allah catatkan sebagai takdir dia menikah dengan fulan sesuai dengan pilihan dia sendiri. Misal, antum punya pilihan A, B, C, terus antum tentukan, saya mau sama si B, kayaknya lebih cocok, saya lebih suka. Lalu kita melangkah melamarnya. Kan di sini kita sendiri yang melangkah, melamar itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya, pilihan kita. Tapi Allah catatkan memang di Lauhul Mahfudz sesuai dengan pilihan kita itu, bahwasanya kita akan pilih si fulan itu tidak akan berubah. Ya, seperti itu gambarannya. Apakah benar bahwa menikah dengan wanita tidak berjilbab menyebabkan suami mendapat royalti dosa istrinya yang tidak berjilbab? Ini pedagang kali ini ya, bisnis. Pakai royalti segala. Jadi kalau Anda menikah dengan wanita yang tidak berjilbab, gitu kan? Sebenarnya suami tidak punya dosa di sini berhubungan dengan masalah menikah dengan wanita itu. Karena menikah sunnah. Tapi setelah menikah, maka dia punya tanggung jawab meluruskan, mengingatkan. Kalau dia ingkar mungkar satu kali, kamu pakai jilbab ya, karena itu perintah agama. Istrinya enggak mau, istrinya suaminya sudah lepas tanggung jawab. Hari kiamat udah lepas tanggung jawab, udah enggak ada lagi tanggung jawab. Sekali ingkar mungkar, selebihnya sunnah dia mengingatkan. Ya kan gitu. Tapi saya sarankan kalau yang belum menikah, janganlah menikah dengan tidak pakai jilbab, karena jadi PR lagi. Dan kita masih banyak program yang harus dikerjakan, mana lagi mau ngurus jilbabnya dia, mau ngurus sholatnya, mau ngurus ini, enggak usah. Lalu kalau dia tidak pakai jilbab, anak perempuannya nanti pakai jilbab enggak? Udah enggak pakai jilbab juga. Ya kan? Jadi jelas akan menurun, itu berbahaya, bukan cuma tampiasannya kepada pasangan tapi kemana-mana gitu. Apa cara terbaik dan tepat untuk membuka pintu rezeki? Sebenarnya tidak ada istilah dibuka pintu rezeki ya. Karena rezeki itu sudah saya bahasakan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki hanya saja seperti sebuah pohon yang buahnya ada berjatuhan, ada bergantungan. Yang berjatuhan ini antum akan dapat. Ini tadi jus mangga anak enggak pernah pesan. Dikasih tadi, ini berarti sudah jelas rezeki datang. Udara yang kita hirup, cahaya yang diserap oleh mata sehingga bisa melihat, yang itu semua rezeki yang sudah berjatuhan. Kita mau tidak mau kita akan dapatin gitu loh. Kan gitu. Ada rezeki yang bergelantungan, caranya antum harus pakai tangga naik. Nah, tangga ini ikhtiar kita. Seperti orang sekolah S2 lagi deh biar nanti lebih tinggi gajinya, gitu kan. Cari prestasi-prestasi apa, naik tangga, kemudian dicabutin buah yang bergelantungan itu tuh boleh. Dan ini semua orang kafir, orang mukmin akan dapatkan. Akan dapatkan. Dengarkan hadis ikhwan, ini penting, hadis luar biasa dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ya seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezekinya, maka rezeki itu akan mengejarnya seperti mati yang dia lari darinya akan mengejarnya. Jadi rezeki antum itu akan datang cari antum sendiri. Sudah hadis Nabi itu. Gimana caranya kita ragu, gitu kan? Udah jelas itu. Yang maksudnya di sini adalah yang berjatuhan tadi. Kan gitu. Pasti kita akan dapatkan. Antum lagi duduk-duduk di rumah, tiba-tiba ada yang antarin makanan. Tadi keluar dari pagi ke rumah, dari rumah enggak ada pikiran mau suruh teman traktir, tapi siang-siang langsung diajak, "Sini saya traktir yuk makan." Enggak pernah kita programin. Datang sendiri itu rezekinya, gitu kan? Kita tidak pernah berpikir sebelumnya, tiba-tiba orang tua kita meninggal dapat warisan sekian juta. Enggak ada program di situ kan itu. Tapi datang, itu namanya rezeki yang sudah berjatuhan. Taruh gelantungan ini relatif tergantung usaha dan upaya antum. Jadi kalau dikatakan untuk membuka pintu rezeki ya ikhtiar. Kalau yang di atas tadi yang bergelantungan antum ikhtiar. Coba usaha ini, usaha ini, usaha ini terus gitu kan. Bagaimana tata cara sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Setiap dua rakaat salam Nabi SAW dan mengerjakan 8 rakaat, kemudian ditambah dengan witir 3 atau 5 rakaat. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Itu kan. Kalau tata cara lengkapnya, mungkin ada buku yang pernah saya bawain kecil ya, yang 6.000 rupiah itu, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Anda bisa cari juga di luar, judulnya sholat tahajud. Khusus memang bahas masalah itu dengan beragam macam tata caranya. Bagaimana caranya lebih cepat mendalami Islam dan mengamalkannya dengan manhaj mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Untuk saya yang sudah menjelang 40 tahun, sedang saya baru saja mengenal dakwah sunnah melalui radio dan kajian Ustaz, hamba Allah dari Cinere. Begini Pak ya, saya sarankan tidak usah lihat dan sesali kenapa baru tahu sekarang, dan tidak usah juga lihat ke depannya berapa lama saya harus belajar. Tapi hadiri saja, jadwalin. Setiap ada kesempatan selalu dengar. Kalau saya pribadi, Allah alam ya, saya dari sini isi taklim nih. Nanti kalau saya pulang, kecuali kalau keluarga istri saya lagi ngobrol ada penting baru saya, kalau tidak kami dengerin ceramah sama-sama. Nih dari sini saya ceramah 2 jam, saya di mobil dengar ceramah lagi tuh. Nanti saya pulang ke rumah sebelum tidur ada kesempatan buka lagi. Kadang-kadang ceramah saya sendiri, gitu kan? Atau mungkin saya dengerin para ulama-ulama, atau mungkin ada teman-teman yang kirimin cuplikan para ulama yang di Saudi 3 menit, 10 menit, saya sering cas kembali. Memang harus begitu ikhwan. Dengarin terus ilmu itu, tidak boleh ada batasnya. Imam Nawawi itu setiap hari belajar 12 kitab di 12 guru setiap hari. Bayangin tuh. Antum kalau satu duduk sama Anas ini 2 jam saja baru satu guru nih. Ini pun antum tunggu Rabu depan. Imam Nawawi itu dari sini lari ke sana. 12 guru, 12 kitab setiap hari. Non-stop. Saking cintanya sama ilmu, sampai beliau itu dikatakan kalau tidur malam, ikhwah tidurnya sambil berdiri, Imam Nawawi itu. Jadi dia sambil berdiri, pegang buku, kakinya satu dinaikin di tembok, tembok rumahnya, dia tidak baring di ranjang. Ini cara beliau ya. Kalau ada yang mau buat sekarang juga boleh sih. Gitu. Jadi beliau naikin kaki kirinya di atas di tembok, sambil sandar, sambil tidur. Jadi beliau bangun, langsung baca buku. Itu bayangin tuh luar biasa cintanya sama ilmu. Karena memang dengan ilmu, iman kita akan bertambah. Enggak bisa, kalau antum hadir di majelis ilmu begini, atau antum dengerin ceramah, iman pasti bertambah. Dan kalau iman bertambah, semangat untuk ibadah pasti ada. Enggak mungkin tidak. Enggak mungkin orang tiba-tiba rajin ibadah kalau dia tidak ada ilmu imannya, dan tidak mungkin iman muncul kecuali dengan ilmu. Tidak ada kata terlambat insya Allah. Dan bukan cuma saya ustaz, banyak ustaz yang lain. Saya sarankan antum dengar-dengarin gitu kan. Banyak teman-teman di Raudhatul Roja, masya Allah, di Wisol, ada di mana-mana. Ustaz bisa diikuti kajiannya. Kalau tidak sempat maka bisa sekarang alhamdulillah di download di YouTube. Sekarang kalau tidak salah ceramah saya itu ada 200-an ya. Saya lihat itu mungkin sudah 206, enggak tahu teman-teman sudah upload salah 206 yang pajian kitabnya, yang rutin. Ini kabair. Ini aja sudah berapa nih? Sekarang malam ini sudah masuk ke 70 berapa nih? Tadi. 73 kan? Dosa yang kita bahas. Itu sudah 73 ceramah itu antum bisa dengar dari 1 sampai 73. Padahal sebenarnya kalau enggak salah sudah di-upload sampai 90-an nih, dosa besar. Ya sudah pernah tuntas saya bahas buku ini. Belum kitab Minhajul Muslim, belum kitab Bulughul Maram yang sudah sampai 800 sekian hadisnya. Banyak sekali. Jadi antum bisa ngambil gitu kan, bisa diikutin insyaallah. Bagaimana menasihati seorang muslim yang seluruh kehidupannya dihabiskan untuk duniawi semata tanpa sedikitpun beribadah kepada Allah? Sampaikan yang bisa saja. Dan jangan pernah putus asa. Misal ada sesuatu yang kelihatan depan mata nih, apa kira-kira yang paling menonjol, dia enggak sholat misalnya. Gara-gara sibuk bisnis. Pada saat itu kita ingatin, akhi setahu saya sholat itu wajib, jangan sampai terbengkalai gara-gara Anda berbisnis. Selesai. Gitu kan? Satu persatu yang kelihatan depan mata, jangan tumpukin semua mau diubah hidupnya orang seketika, enggak bisa. Apa yang kelihatan mungkar depan mata itu yang kita luruskan pada saat itu dan selebihnya serahkan kepada Allah. Ingat, target dakwah penyampaian, bukan penerimaan. Jangan antum paksa orang terima, enggak bisa. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita cuma nyampai. Apa kata Allah SWT kepada Nabi SAW? Ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampein, hai Muhammad. Selesai. Tugas kita nyampein. Di sini anak ceramah, akhi, 2 jam ini hanya nyampein. Anak enggak bisa follow up antum di rumah ini, sholat enggak, kerjain enggak, yakin enggak, percaya enggak, tahu. Gitu kan? Allahu a'lam. Dalam Islam dilarang berdebat atau jidal. Berdebat dalam hal apa? Apakah berdebat dalam segala hal atau ada berdebat yang diperbolehkan? Jadi umumnya berdebat tidak boleh. Adakah dosa besar yang pernah kita bahas tuh? Masalah jidal. Masalah dosa besar ke-65 itu waktu itu ya. Jadi memang tidak boleh berdebat dalam Islam. Dan di sini debat pun ya, kalaupun ada yang ulama kecualikan itu hanya dalam masalah ilmu dan mencari kebenaran. Misal orang menyampaikan argumennya, lalu kemudian dibahas lagi argumen yang lain untuk mencari kebenaran, itu masih dibolehkan. Tapi kalau berdebat umumnya enggak boleh, memang dilarang. Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Enggak usah, kalau ada orang ajak antum bertengkar tinggalin aja. Woi, saya menang. Iya, kamu menang udah enggak apa-apa, tinggal. Biarin aja. Untuk apa habisin energi, emosi apa? Oh, enggak usah. Urus yang lain, gitu kan? Enggak usah. Ya. Pemimpin dalam Islam apa yang dimaksud pemimpin di sini? Apakah misalnya ketua kelas, pemilik perusahaan, direktur termasuk pemimpin atau hanya pemimpin negara saja? Kalau yang puncaknya pemimpin negara, tapi umumnya khususnya kata ulama masuk semua pemimpin yang menaungin kita. Jadi kita wajib patuh pada pemimpin dalam segala hal. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya mentaati pemimpin dalam safar. Ngerti kan? Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian safar dua orang kecuali sudah menunjuk salah satu jadi pemimpin. Dan dia wajib patuh pada keputusan pemimpin tersebut. Dalam safar aja kita harus punya pemimpin. Berarti sama kalau instansi apa saja sudah ditunjuk pemimpin, maka dia nanti penentu keputusan. Gitu kan? Ya begitu. Puncaknya itu adalah para pemimpin negara. Ustaz barakallahu fiik wa fiika barak insyaAllah. Wa fiika barakallah. Mohon penjelasan tentang sholat gerhana. Apakah imam atau makmum harus melihat langsung gerhananya atau hanya melalui berita yang didengar? Cukup berita saja, gak masalah. Sekarang kan sudah mudah, informasi mudah ya. Jadi gak usah melihat dengan mata kepala. Asal ada informasi pasti insya Allah gak masalah. Jadi gak perlu melihat dengan mata kepala. Ini sudah tadi masalah saham. Bagaimana membeli properti yang belum terbangun? Kalau sudah dijanjikan dan jelas kita lihat tanahnya, lihat bahan-bahannya yang akan dibangun, dan memang kita lihat mantau akan dibangun, tidak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi kalau antum bayar semua lengkap sebelum ada produknya, ini yang dibahas oleh para ulama. Ini tuh. Kita misalnya belum ada tanahnya, belum ada planningnya, lalu kemudian saya mau beli tanah di sini, saya mau bangun rumah. Oke, saya beli sekarang, berapa kamu jual, saya sudah beli. Dia sendiri belum bangun, belum apa, itu yang tidak boleh. Tapi kalau enggak, maka enggak ada masalah. Mungkin karena dia tahu orang ini lokasinya bagus, maka dia mau segera sebelum orang lain beli. Tetap enggak boleh, kecuali kalau produk sudah ada. Ya. Ustadz, bolehkah bermain dadu tanpa berjudi? Seperti bermain ular tangga atau monopoli. Biasanya dimainkan di saat, apa ini, ngabuburit di bulan puasa. Ya. Saya enggak tahu ini apa ngabuburit ini. Yang jelas, kalau dadu sendiri memang ada sedikit larang, ada hadis yang menyebutkan, Ali radhiyallahu anhu menyebutkan riwayat sahih melarang, gitu kan, melarang. Secara umum yang dimaksudnya adalah mengadu angka-angka tertentu gitu kan untuk menentukan apa namanya sebuah permainan yang akhirnya menghabiskan waktu. Kalau tidak salah di sini, maaf, saya lihat dulu ya. Ada kalau enggak salah di beberapa dosa-dosa besar yang terakhir itu. Ya di sini saya tidak lihat ya. Intinya sih ada sebuah riwayat memang disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu yang saya tahunya itu adalah hadis sahih yang memang Nabi saw menegur karena pada saat itu memang dipakai untuk bermain judi. Umumnya dipakai untuk bermain judi. Jadi apapun yang digunakan dalam permainan haram, itu kan dasarnya permainan haram, maka tidak boleh juga ditarik ke dalam hal-hal yang halal, tidak boleh dilarikan ke halal sehingga bisa dianggap nggak apa-apa karena tidak begini, gitu kan. Jadi itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau misalnya pun antum berpikir kan untuk ular tangga, kan untuk monopoli, kenapa enggak ubah 2-3 jam yang main ular tangga dan monopoli itu dipakai mengaji, baca Quran, berzikir, dengar ceramah. Coba ikhwah ubah tradisi yang dulu-dulu nih, bisa gak? Setelah ikut taklim nih, coba antum ubah tuh, jangan lagi buang waktu sia-sia. Antum duduk main monopoli jadi banknya, iya kalau punya bank bener gitu kan. Hitung uang kertasnya, kamu di sini ini ditendang ini, itu sudahlah. Masa kecil saya juga pernah main dulu gitu kan. Waktu masih kecil, waktu masih SD itu pernah gitu. Tapi saya berpikir setelah tahu agama, apa manfaatnya buat saya? Gak ada manfaat. Lebih baik saya berzikir, lebih baik saya baca. Kalau antum baca buku berapa banyak tuh, berapa lembar antum dapatkan manfaatnya gitu kan. Artinya coba alihkan kepada hal yang lebih positif lah. Allahu a'lam. Bolehkah berwudu dalam kondisi telanjang bulat? Boleh, asal sendirian gitu kan. Jangan depan umum gitu. Ya, jadi boleh saja, gak ada masalah. Karena gak ada larangan di situ. Bolehkah balap lari dengan teman? Konsekuensi yang kalah disuruh push up 25 kali. Boleh, gak masalah. Gak ada masalah itu. Bagaimana hukum judi yang main-main, misal main catur jika kalah, maka mukanya dicoret. Jadi sama saja tadi, push up, ada hukuman, karena kalah bermain itu tidak ada masalah. Itu bukan judi. Tapi kalau masalah caturnya ini yang masih khilaf diantara ulama, gitu kan, tentang boleh atau tidaknya. Jadi kalau satu permainan itu ada hubungannya dengan kecerdasan, dengan keterampilan, gitu kan? Itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena dia dapat manfaat dari situ, gitu kan? Tapi umumnya kalau dia lebih banyak membuang-buang waktu, enggak ada manfaatnya. Artinya pun madaratnya lebih besar karena kaidah dalam ilmu agama kita begini. Semua yang mudaratnya, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Antum lihat aja sendiri. Kalau lagi main catur itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya atau sebaliknya. Kalau manfaat lebih besar bagi antum ya silahkan. Tapi kalau antum lihat mudaratnya lebih besar, buang waktunya, ya sia-sianya, itu semua tidak ada. Jadi kalau orang bilang, oh saya tahu strategi perang dari situ. Omong kosong ikhwan. Dari mana main catur tahu perang? Gak mungkin lah. Emangnya kuda dari medan perang jalannya L? Gak mungkin gitu loh. Emangnya kalau orang jadi apa sih penjuru apa itu ya? Peluncurnya, memang kalau orang peluncur di medan perang miring gitu. Gak ada tuh, omong kosong, gak mungkin. Jadi kalau antum bilang kena main catur saya pintar perang, bohong itu, dari mana itu? Baca cara perangnya Nabi, strategi perangnya Nabi, ngatur di perang Uhud, itu benar. pegang pedang benar belajar. Nah itu dari catur bilang mau ahli perang dari mana? Ahli buat kayu iya, ahli angkat-angkat kan gitu, skak ster itu mungkin. Bagaimana hukum judi yang misal kalau kalah wajib mentraktir? Ini kalau judi ya haram. Kalau ini kan pertanyaan bagaimana judi ya. Tapi kalau hanya mengatakan pada teman, nanti kita jawab ya pertanyaan ini. Atau tadi saya bilang, saya kasih contoh sederhana. Ayo kita lari yuk olahraga, nanti yang kalah traktir ya. Itu bukan nggak masuk judi. Karena nggak ada madharat besar ya, apa sih? Traktir pahala malah gitu kan, mentraktir. Lain. Yang tadi saya bilang madharat mengadu nasib gimana sih? Kita balap sepeda. Kalau yang kalah sepedanya diambil. Nah, itu kan mudharat. Antum pulang jalan kaki nanti gitu kan. Saat di warung pecel lele saya melihat lelenya tidak dicuci bersih, darahnya sehingga darahnya tergoreng dan termakan. Apakah halal gitu? Jadi kalau darah tidak boleh. Kalau pasti antum lihat ada darahnya enggak boleh. Darahnya dibuang, gitu kan? Daging lelenya silahkan dimakan halal. Kalau darah gak boleh ya. Walaupun itu hewan dasarnya halal, gak boleh dimakan darahnya. Ya kata Nabi SAW, kecuali hati ya, jantungnya. Kata Nabi SAW, diharamkan untuk kalian ya, apa namanya, seluruh darah dan bangkai. Kecuali jantung dan hati itu sendiri. Dan juga bangkai itu semua yang di air dan belalang kalau di darat. Selain itu gak boleh. Jadi kalau lihat darahnya gak boleh. Kalau apakah dia sudah tercampur di minyak, Allah alam, kita ambil hukum secara umum ya. Secara umum kita lihat yang tidak ada ya sudah, bismillah gak ada masalah. Rambut kepala bayi pertama yang dicukur, ditimbang dan disedekahkan seberat emas atau perak. Maksudnya apa pertanyaannya? Ya, saya sarankan, ya itu dianjurkan. Dan saya pernah bawain buku kecil ya, kalau gak salah masih ada di mobil saya itu. Judulnya Akikah, Panduan Akikah. Panjang lebar, hadisnya lebih dari 6 mungkin. Berbicara tentang memang anak bayi dianjurkan untuk dicukur rambutnya, lalu ditimbang dengan timbangan emas, lalu disedekahkan. Nilainya itu disedekahkan. Misal seberat 1 gram emas, ya sudah, berapa nilai emas disedekahin. Kalau punya kemampuan, kalau enggak itu bukan kewajiban. Yang wajib adalah akikahnya. Pada iqamah ada kalimat Allahu Akbar hanya sekali. Apakah benar? Setahu saya 2 kali. Ya. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, Allahu Akbar tetap 2 kali. Gitu kan? Kalau sekali berarti saya tidak tahu, kalau memang ada mazhab yang membolehkan itu ya, setahu saya 2 kali. Ustaz, di saat naik dari sujud, hadis yang paling kuat apakah mengepal tangan atau membuka telapak tangan? Apakah keduanya boleh dilakukan? Karena ada sebagian orang yang berpendapat kalau mengepal itu seperti gorila. Dari ini. Pertanyaan awalnya sudah bagus, akhirnya kalimat gorila. Ini gimana nih? Pakai istilah yang lain. Nah, memang gorila mengepal-ngepal gitu kalau berdiri. Saya enggak pernah lihat sih. Ya. Ini malam ini kok aneh-aneh ini. Jadi sunnahnya mengepal, sunnahnya. Yang lebih kuat pendapat jumhur ulama adalah mengepal. Ya, hadisnya lebih kuat memang. Walaupun tidak mengepal juga ada riwayat yang menyebutkan ya, dengan menopang, membuka telapak tangan, kemudian menekan di paha ya, kemudian menekan buka atas. Itu juga ada hadisnya. Tapi mengepal dengan menekan tanah ke atas itu lebih kuat hadisnya, Allahu a'lam. Tapi dua-duanya boleh dikerjakan. Apa hukumnya imunisasi? Apakah anak antum diimunisasi ya. Kalau imunisasi, kalau antum pastikan memang tidak ada bahan-bahan haramnya, Allah silahkan, secara pribadi aja. Kalau saya tidak, karena saya pernah baca di majalah Bekam dan saya pastikan tentang kebenarannya, maka memang ternyata ada hasil survei dan beberapa dokter juga bicara, katanya ada memang campuran haramnya, maka minimal masuk dalam bab syubhat, minimal kan gitu. Alhamdulillah anak-anak saya tidak imunisasi, sehat-sehat saja. Karena di situ bahasanya memang agak mengkelitik ya, yang waktu saya baca, antum bisa beli majalah Bekam. Ada majalah besar judul Bekam itu di mana-mana nyebar sekarang. Tapi saya lupa edisi keberapa tuh mereka bahas besar masalah imunisasi, statement para dokter dan segala. Jadi bahasa sederhana dari dokter-dokter yang memang menolak imunisasi itu sendiri mengatakan itu kan sebenarnya bakteri yang bahasa medisnya disterilkan, bakteri yang disini, lalu disuntikan ke bayi yang bayi ini sebenarnya tidak butuh itu, sengaja bakteri dimasukkan dengan alasan untuk memicu apa? kekebalan tubuhnya. Nah ini secara ilmiah juga sebenarnya tertolak, sebenarnya tertolak gitu kan. Dasarnya tubuh manusia sudah punya kekebalan tubuh, bagaimana bakteri sengaja dimasukkan dengan alasan untuk nanti kalau ada penyakit datang akan tertolak. Zaman dulu buktinya orang tidak ada seperti itu, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi Allahu a'lam. Kalau saya pribadi antum tanya, memang saya pribadi, jangan jadikan sebagai pegangan ya. Kalau saya pribadi setelah saya baca itu, anak-anak saya yang awal-awal memang semua menjalankan sesuai dengan program yang ada. Tapi yang anak saya dua terakhir memang saya tidak imunisasi sama sekali. Setelah saya pastikan memang ada beberapa pendapat asatidz dari situ, ustadz-ustadz kita. Kemudian juga ada pendapat para teman-teman medis yang sudah bisa dijadikan sebagai rujukan. Nama-nama mereka jelas, status mereka jelas, memang bukan fiktif sebagai seorang dokter. Mereka sampaikan secara ilmiah, ya sudah gitu kan. Bagi saya minimal masuk bab syubhat. Dan apa kata Nabi? Kalau syubhat ditinggalkan maka telah menyelamatkan kehormatan diri dan agama. Kalau dilakukan berarti telah jerumuskan dirinya pada yang haram. Jadi jelas dijauhi. Ustaz, bagaimana hukumnya memainkan alat musik dan bernyanyi? Nah, Pak Yoyo jawab deh. Haram, tapi sambil nunduk Pak Yoyo. Ini sudah sering saya jelasin ikhwah ya. Daripada main gitar, daripada main seruling, buka Quran, berubahlah gitu kan. Sampai kapan ini mau main kring-kring terus? Untuk apa? Habis waktu, suaranya kalau bagus pakai dalam tilawah. Antum coba cari cuplikan, saya lupa. Kemarin itu sempat ada salah seorang teman dari Saudi itu ngirimin saya. Saya juga lupa namanya, ada satu bekas penyanyi terkenal Amerika, anak muda. Dia lagi ditawar sekian juta dolar untuk nyanyi, tapi dia nolak. Subhanallah masuk Islam, setelah setahun masuk Islam hafal Quran, dia jadi imam terus disoting. Suaranya Masya Allah luar biasa, didengarkan ke Quran. Sampai kalau dia jadi imam itu penuh masjid, orang datang semua. Kenapa gak dialihkan ke Quran suara antum yang bagus tuh Masya Allah. Dan itu bagus, lebih baik ya, daripada hal-hal sebegini. Cobalah berubah ya. Bagaimana jika alat musik supaya tidak mubazir lalu dijual kan itu? Ini khilaf diantara ulama tentang alat musik ya. Bagaimana kalau alat musik yang pernah dibeli ya, kemudian taubat? Lebih cenderung pendapat ulama, lebih cenderung ya, itu dirusak gitu kan, atau disimpan saja. Disimpan itu masih dibolehkan. Ini ada pendapat ulama begitu. Tapi kalau dijual lagi, berarti dia akan berfungsi sama. Dia akan berfungsi sama, berarti kita seperti membuka pintu lagi untuk orang lain melakukannya. Kalau Anda bilang saya rugi Ustaz, tidak ada yang rugi jalan Allah. Tidak ada yang rugi. Kita terlanjur beli bir, beli whisky yang mahal atau beli minuman mahal sampai 50 juta harganya. Baru tahu hukumnya haram. Rugi enggak kalau dipecahin? Enggak rugi. Karena memang itu haram. Dan yakin Allah SWT akan gantikan. Enggak ada masalah. Hukum nasyid. Apa dalam kurungnya? Seperti si Raja Dandut. Kalau nasyid, nasyid itu tanpa musik ya. Nasyid itu tanpa musik. Memang gak ada musiknya. Dia hanya sekedar murni suara gitu kan. Mungkin dibentuk seakan-akan ada alunannya. Tapi memang dia tidak ada musiknya nasyid itu. Makanya karena jauh dari alat musik, dibolehkan oleh jumhur ulama umumnya ya. Mengatakan boleh. Selama nasyid itu memang kata-katanya juga berbau kebaikan. Karena boleh ya, seorang laki-laki menyanyi buat menghibur istrinya, istri menghibur untuk suaminya, enggak ada masalah. Dalam riwayat sahih pernah Aisyah radhiyallahu anha menghadiri perkawinan orang Ansar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang nanti kamu mau hibur mereka tuh yang menikah, yang sedang menikah ini?" Kata Aisyah, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarin beberapa kalimat-kalimat syair yang indah dilantunkan supaya Aisyah sampaikan kepada pengantin perempuan tuh. Jadi mengucapkan kata-kata yang indah itu dilantunin itu masih boleh. Ada riwayat yang membolehkan, tapi tanpa, karena yang jadi masalah ini alat musiknya nih, gitu kan? Yang jadi masalah dia di alat musiknya. Mana yang lebih utama dikerjakan ketika azan sudah dikumandangkan sesampai di masjid, sholat sunnah tahiyat masjid atau sholat sunnah rawatib? Gabungin aja. Ya ada masalah sunnah sama sunnah. Tapi kalau antum dalam hati niat untuk tahiyat masjid, untuk sholat qabliyah, boleh sunnah dengan sunnah. Seperti antum kalau puasa Senin Kamis, pas Kamis, Jumat, Sabtu, pas kena ayyamul bid 13, 14, 15. Baik, tanggal 13 nya hari Kamis, bolehkah saya niat puasa ayyamul bid dengan puasa Kamis? Boleh, karena sunnah dengan sunnah. Gak masalah kalau sunnah, walaupun lebih afdal dipisah gitu kan. Tapi kalau bertepatan masuk masjid memang ternyata sudah sebentar lagi iqamah, gak ada waktu, maka boleh saja. Tentu lebih afdal antum pisahin gitu kan, lebih afdal dipisahin. Sholat sunnah fajar, apa sama dengan sholat sunnah qobliya subuh? Sama aja. Kapan waktunya sholat sunnah fajar? Antara azan dan iqamah subuh. Jadi tidak bukan yang dimaksud sebelum azan subuh. Ustaz, beberapa hari yang lalu sahib ana sedang ada konflik rumah tangga dan saat ini berujung perceraian. Namun kabarnya dia menceraikannya lewat SMS kepada istrinya tersebut. Lalu bagaimana hukum perceraian itu yang dimaksud Ustaz? Kalau dia memang niatkan cerai, mau SMS, mau dia ucapkan, mau dia tulis di kertas, gitu kan? Mungkin dia ucapkan kalimat cerai memang dengan niat menceraikan, jatuh cerainya. Jelas dalam Islam itu. Gitu kan? Jadi seseorang bilang sama iparnya misalnya, dia marah sama istrinya, dia gak mau ketemu lagi, sampaikan kepada adik kamu ya, saya ceraikan dia. Terjadi cerai itu. Walaupun si istri gak dengar. Maka gak boleh main-main. Apa kata Nabi SAW? Jangan main-main di tiga hal. Gitu kan? Gak boleh main-main. Di pernikahan, rujuk, dan perceraian. Gak boleh. Kan gitu. Jangan sampai nanti antum lihat seseorang ini teman, terus antum bilang, ini anakmu nanti kalau besar jodoh anak saya, kita nikahkan. Dia bilang iya, maka gak boleh nikah tuh anak-anak sebelum dilaporin nanti kalau besar. Ini pernikahan, gak boleh main-main. Jadi kalau mau nikahin anak kita nanti, kayaknya pernah ayah jodohin kamu sama anaknya ini, mau gak? Kalau dia bilang saya gak mau, ya sudah. Yang penting sudah disampaikan. Makanya jangan bilang ya. Jangan sampai dikatakan nanti ini sama ya anak saya, gak usah, itu kita gak tahu nanti masa depannya mereka. Yang kedua rujuk. Sudah cerai, kemudian bercanda-bercanda kembali lagi, walaupun tidak diucapin rujuk itu. Kalau sudah bercanda, sudah sama-sama kembali hubungan biologis, ya sudah rujuk namanya. Sama dengan perceraian. Sampai saya pernah hadiri Dr. Syarif namanya, ini dosen saya fikih di kelas tingkat 3 kuliah. Beliau waktu itu wakil hakim di Mahkamah Madinah, Mahkamah Agama Madinah. Beliau ngajar kami fikih. Beliau bilang dalam bab perceraian nih, beliau sering datangkan kasus-kasus yang unik gitu. Beliau bilang kalau ada wanita di atas tangga, suaminya bilang kalau kamu naik saya ceraikan, kalau kamu turun saya ceraikan. Apa kata beliau? Ini kalau terjadi, contoh kasus, ulama fikih kadang-kadang cari kasus mungkin kalau terjadi gitu kan. Ada laki-laki iseng, kamu naik saya ceraikan, kamu turun saya ceraikan. Kerjain istrinya. Kata beliau, ulama fikih bilang kalau istri ini enggak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah. Kalau enggak dia turun kena cerai betul tuh, saking tidak bolehnya main-main dengan kalimat cerai. Bagaimana akhi, antum bisa mempermainkan kalimat cerai itu sementara itu kalimat boleh tidaknya antum meletakkan kemaluan antum di dia. Enggak boleh main-main. Dan Allah menjadikan itu di tangan laki-laki supaya laki-lakinya ini hati-hati. Karena perempuan kalau dikasih kalimat cerai maka dia akan 1000 kali minta cerai. Mungkin diceraiin suaminya terus gitu kan. Makanya laki-laki antum harus lebih bijaksana, jangan kayak perempuan. Makanya Allah jadikan tolak, jadi kita lebih bijaksana. Dia lagi marah pun diredam marahnya, ya berusaha untuk diperbaikin, dinasihatin, didoakan. Memang antum harus orang yang lebih tua, ngalah gitu kan. Berikan, didik dia. Seperti itu gambarannya. Mengapa banyak aliran dalam Islam? 73 aliran. Aliran Islam apa yang paling mendekati ajaran Nabi Muhammad SAW? Yaitu sunnatullah, sistem. Ya. Dan penyebabnya cuma satu kata ulama. Penyebabnya lahirnya aliran yang 73 ini, 72 yang sesat itu karena mereka jauh dari wahyu. Itu saja. Artinya mereka jauh dari apa yang dituntun masuk dalam kategori kelompok yang selamat kan. Karena kan waktu Nabi bilang terpercaya Yahudi 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73. Yang 73 ini semua melalui neraka dulu. Nanti masuk surga, tapi melalui neraka dulu. Karena banyak perbuatan bid'ah, perbuatan macam-macam yang dibuat sama mereka. Maka masuk, kecuali satu. Satu gak pakai neraka dulu. Kan ini berarti yang 72 melawan yang apa yang Nabi sampaikan nih. Yang selamat apa? Waktu sahabat bilang, ya Rasulullah siapa yang satu itu? Maka ana alaihi wa ashabi. Yang ikutin saya dan sahabat saya. Itu benar. Itu yang selamat tuh. Artinya antum di zaman sekarang pun pada saat antum mau mempelajari Al-Quran tetap sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena Al-Quran turun pada mereka, gitu kan? Teman-teman kita yang liberal ini kalau ditanya dia juga berdalil dengan Al-Quran, gitu kan? Dia juga datangkan ayat, ini ayat buktinya, tapi dia enggak ayat itu difahami pemahaman dia. pemahaman guru-guru dia yang Nasrani. Ya, makanya pemahamannya beda dengan pemahaman para sahabat. Sebab turunnya turun ke sahabat ini, dia bilang enggak, bukan itu, begini maksudnya. Dialihkanlah sama dia, gitu kan? Jadi seperti itu. Apakah agama para jin, Qarin, sama seperti agama manusia ada saat ini? Enggak, kalau Qarin itu mereka tetap, Qarin itu bagian daripada setan yang nanti akan masuk neraka sama iblis. Gitu kan? Qarin itu memang bagian dari setan. Makanya kata Nabi SAW, semua kita ini punya pendamping dari malaikat dan jin. Ya, dari setan ya. Malaikatnya mengingatkan kebaikan, setannya mengingatkan keburukan. Lalu sahabat heran, kalau malaikat sahabat enggak kaget, tapi kalau setan sahabat bilang, "Ya Rasulullah, Anda juga punya Qarin dari setan?" Kata Nabi, "Iya." Tetapi khusus punya Nabi, Allah telah berikan petunjuk, bukan masuk Islam ya. Diberikan petunjuk ya sehingga dia tidak menyuruh saya kecuali, sehingga dia tidak mengingatkan saya kecuali kebaikan. Ya, jadi seperti itu gambaran yang disampaikan ini. Apa maksud dari surah Al-Falaq ayat 4 dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya? Jadi memang umumnya kata ulama tafsir, penyihir itu 90% perempuan. Penyihir, gitu kan? Ada enggak antum dengar di Indonesia ini kakek lampir? Digambarkan nenek. Penyihir itu biasa begitu. Dan subhanallah, umumnya penyihir itu didominasi dengan perempuan. Makanya Allah mengatakan naffathat, yaitu tiupan penyihir-penyihir wanita, walaupun ada penyihir laki-laki. Jadi ditiupkan pada buhul-buhul, umumnya penyihir itu selalu pakai buhul. Jadi dia kalau mau ikat pakai boneka, nanti diikat benang, nanti diikat, itu namanya buhul-buhul yang dia ikat. Jadi dia ikat kakinya, nanti orang itu kena sihir kakinya yang sakit, nanti dirukia kakinya, gitu kan? Seperti itu yang dimaksud dengan surah Al-Falaq ayat 4 tadi. Apakah Rasulullah SAW selalu melakukan doa kunut pada saat subuh? Karena ada sebagian imam yang melakukan dan ada yang tidak. Hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut ya di subuh hari, itu hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Tapi kalau apakah Nabi SAW pernah kerjakan? Pernah saja. Gitu kan? Dan ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Ya. Tidak masalah. Ya. Sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, siapa yang ikut sholat di belakang Syafi'i, yang ikut madhab Syafi'i ya, Lalu dia tidak kunut, maka tidak usah dia sholat. Jadi antum kunut aja, enggak apa-apa. Ikut kunut saja. Tapi kalau antum mau kunut juga tidak apa-apa. Tidak kunut pun tidak apa-apa, tidak dilarang, gitu kan? Enggak dilarang. Jadi jangan dianggap itu sebuah pelanggaran yang besar, enggak. Karena memang ada riwayat cuma didhaifkan oleh para ulama hadis. Dalam rukun iman yang ketiga yaitu mempercayai kitab-kitab Allah, hanya Al-Qur'an yang kemurniannya tetap terjaga, sementara tiga kitab yang lain diragukan kemurniannya. Apakah kita tetap harus mengimani ketiga kitab tersebut? Mengimani keberadaannya iya. Bahwasanya ada suhuf Nabi Ibrahim, ada Taurat, ada empat bukan tiga ya. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa dan Quran Nabi Muhammad SAW. Jadi keempat kitab yang lain tetap wajib diimani keberadaannya. Tapi enggak usah cari tahu di mana, bagaimana ayatnya, apa hukumnya, enggak perlu. Cukup diimani, oh iya memang ada kitab ini. Bila orang melakukan amalan puasa Daud dan suatu waktu saatnya jadwal puasa mendapat undangan walimah atau acara lain dan ada apa ini makan-makannya, apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Bila tidak puasa, apakah dianggap terputus puasanya? Jadi dia bebas saja, karena puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu bebas, sholat sunnah, antum bisa batalin kapan saja, ada alasan, tidak ada alasan, tidak ada masalah. Kan gitu. Tapi kalau antum tergantung niat-niat, oh karena teman saya undang deh, saya mau dahulukan untuk mengikram dia, boleh saja, tidak ada masalah. Hak kita kok itu, gitu kan? Hak kita, tidak ada masalah. Jadi boleh saja, boleh batalin, boleh enggak. Kalau dia batalin karena dia sudah niat tadi puasa dari awal, kemudian dia batalin karena udzur syari, tiba-tiba sakit mah jam 9 pagi, terpaksa dia harus makan nasi misalnya, atau tiba-tiba temannya undang dan dipaksa untuk makan, itu lain, bebas saja, tidak masalah. Dan insya Allah selama dia niat dari awal subuh tadi memang sudah niat puasa, maka tidak ada masalah, dapat pahala puasa dan tidak terputus puasa Daudnya. Gitu kan? Apabila seseorang dalam perjalanan jauh menggunakan kereta, di suatu tempat terdengar suara azan, maka dia melakukan sholat. Setelah sholatnya selesai, tiba-tiba terdengar suara azan karena perbedaan wilayah. Apakah sholatnya diterima? Atau apakah orang tersebut harus mengulang sholatnya? Tetap diterima asal memang sudah masuk waktu. Emang dasarnya sudah masuk waktu, gak masalah. Gitu kan? Tapi kalau misal antum lewat di satu tempat, baru jam 11 pagi, udah dengar azan. Ya, siapa tahu mungkin HP orang di sebelah antum yang bunyi, Allahu a'lam gitu kan. Memang antum sholat, Ternyata antum lewat satu lewat dengar azan, lihat jam, perhatikan, gitu kan? Kalau memang jam duhur masuk akal kayak sekarang, memang kan ini minimal ya. Biasanya itu jam 11.38, memang jam 11.30, 12 itu. Jadi belum pernah ada duhur, ya itu jam 11-an. Jadi antum lihat juga jam, Allahu a'lam. Lihat, kalau memang sudah masuk waktu maka tidak ada masalah. Tidak usah diulangin ya. Bagaimana hukum jual beli saham? Sudah saya jawab tadi. Kita tidak boleh mendatangi majelis yang tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana dengan mendengarkan khutbah Jumat yang isinya banyak melenceng dengan sunnah? Kalau antum terpaksa hadir atau memang tidak sengaja hadir, tidak ada masalah. Saya sarankan kalau Jumat memang cari masjid-masjid yang ada jadwal Jumatnya ya. Fadhal kalau antum memang mau hadir di khutbah Jumat saya, itu kan tinggal lihat di web, silakan. Ya, saya ada khutbah setiap Jumat, ada khutbah Jumat, bisa diikutin gitu kan, insyaallah di mana-mana. Kalau enggak mungkin cari masjid teman-teman yang memang ada bagus khatibnya, silakan. Daripada kita asal hadir Jumat saja sayang gitu kan. Ketika berwudu apakah batal wudunya kalau sambil ngobrol? Enggak batal, enggak ada masalah. Gitu kan. Tapi wudulah dulu, gitu kan. Sama juga dengan orang lagi makan terima telepon. Mau ngomong apa? Mau makan dulu selesai gitu kan. Wudu dulu. Mau ngobrol apa sambil kumur-kumur ngobrol kesemprot nanti. Ya, tapi enggak batal. Ketika selesai berwudu apakah berdoanya harus menghadap kiblat? Sebaiknya. Ketika main game kalau menang atau mendapatkan poin dan poin itu bisa diperjualbelikan beberapa uang, apakah disebut judi juga, Ustaz? Tidak. Tidak disebutkan judi, tapi saya sarankan sudahlah berhenti dari gini-gini. Sudah game-game itu sudah berhentiin, gitu kan. Daripada habis-habisin waktu, iseng Ustaz istirahat, majilah dengar tilawah. Dengar tilawah, masa dengar Al-Quran itu nanti kalau orang mati, gitu kan. Atau nanti kalau ada kesempatan dari Quran ke Quran, dari Quran ke Quran, dari surah. Coba antum praktekin seminggu nih. Coba antum praktekin dari malam ini, seminggu aja ikhwah, seminggu. Dengar Quran terus, non-stop, apalagi kalau ada terjemahannya. Coba perhatikan baik-baik, pasti beda. Atau dari Quran dengar ke ceramah, Quran ke ceramah, terus begitu. Mungkin antum anggap kolot ya, tapi coba lakukan ikhwan. Antum akan rasakan perubahan total dalam hidup. Cuma seminggu, gimana kalau setahun antum dengar begitu? Subhanallah, itu tersentuh sekali hati dengan ayat-ayat tentang Allah Maha Besar, penciptaan langit dan bumi, itu decas. Saya pernah jalan dengan teman saya, doktor dari Jami Imam, Universitas Imam dari Riyadh, beliau di Jakarta. Waktu itu lagi jalan sama saya, bicara masalah bisnis gahru waktu itu. Kemudian ngobrol-ngobrol di mobil, sempat dia ucapin kalimat, saya tersentuh dengan kalimat dia. Setelah kami ngobrol masalah bisnis gitu kan, berapa waktu gitu. Terus dia bilang, ya akhi, nyalain tolong Quran. Saya ingin melunakkan hati saya. Kalimat sederhana gitu. Dengar tilawah melunakkan hati. Dan memang benar ikhwah. Dengar ayat Al-Quran itu melunakkan hati. Coba dari Al-Quran ke Al-Quran. Daripada permainan kosong, daripada ini. Udahlah, HP kita pun kalau kita lagi iseng ada waktu, coba download ceramah gitu kan. Dengarin ceramah, ubahlah kehidupan itu. Sampai kapan nih mau tidak berubah? Gak ada gunanya antum main game, ambil poinnya. Memang itu tujuannya dibuat. Memang itu tujuannya. Jadi bohong orang kalau mengatakan lagu itu sesuatu yang sia-sia. Itu gak nyaman. Pasti dibuat nyaman, game itu dibuat nyaman supaya antum mau main. Film itu Hollywood dan Bollywood dibuat bagus, artisnya gagah, cantik, ceritanya bagus, supaya antum mau nonton. Tapi masalahnya buang-buang waktu. Antum dapat apa deh dari sisi pahala? Enggak ada kita dapatkan. Lihat auratnya orang, dengar ini, dengar itu, banyak pintu-pintu setan yang bisa masuk. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya dengan jual beli saham? Sudah tadi, apakah senioritas dalam institusi pendidikan diperbolehkan dalam Islam? Bagaimana duduk perkaranya dalam sunnah? Sebenarnya ada, senioritas itu ada dalam Islam. Seperti Allah mengatakan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Beda kan kedudukannya? Para sahabat itu ada. Senioritas dalam Islam ada, tapi senioritas ini bukan berarti dia lebih baik spontan, tidak. Atau dia misalnya spontan bisa main mukul juniornya, gak boleh. Dalam Islam zalim, seperti kita biasa ospek itu gak boleh sebenarnya dalam Islam. Ngapain ospek-ospek itu? Nyuruh orang coret-coret, suruh gini, suruh nyanyi. Ya, mendingan dibuat kegiatan positif gitu kan, pesantren kilat kayak 3 jam atau 3 hari. Panggilin ustad-ustad yang bagus, ceramain, godok akidahnya kan bagus gitu kan. Bagaimana kiatnya bila dipaksa melakukan hal yang haram dengan terpaksa karena senioritas atau demi kerukunan antara kolega? Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Jangan dong. Kalau hal-hal yang boleh dalam agama, jadi gini ikhwah, jadikan di atas kepala kita ini bendera besar Islam. Semua kegiatan kita, makan, minum, pergaulan, pernikahan, bisnis, ekonomi, apa saja, politik, nih lihat bendera saya. Boleh enggak? Boleh, jalanin. Enggak boleh, enggak usah. Walaupun siapa? Jangankan senior kita, orang tua kalau nyuruh kita yang haram dari bendera agama, boleh gak diikutin? Selesai, gak usah. Apalagi kalau cuma teman, gitu kan. Saya kalau lagi meeting sama orang non-muslim pun, pernah datang ke Kalibata restoran saya ngobrol masalah sesuatu gitu, azan, maaf pak ya, saya mau sholat, agama saya perintahnya saya sholat. Oh iya iya pak, langsung dia hormatin. Oh enggak, ini karena bisnis biliaran, enggak apa-apa, sholatnya tunda dulu. Oh enggak ada ceritanya itu. Ustaz, bagaimana dengan permainan sudah tadi ini, masalah monopoli dan seterusnya. Bagaimana jika mengikuti sebuah perlombaan tapi harus dikenakan biaya, sudah. Jangan tambah lagi ya. Ustaz, saya mau tanya, apakah ada ibadah khusus dalam menyambut kelahiran anak? Enggak ada ibadah khusus. Sama sekali. Enggak ada sama sekali. Doain supaya bisa mudah melahirkan. Setelah melahirkan, ya, baru ada ibadah. Ya, baru ada ibadah. Seperti misalnya hari ketujuh memberikan nama, mencukur rambutnya, menumpahkan darah. Antum yang mendatangi teman-teman yang sudah melahirkan, doakan. Kan sunnah kan, kalau ada orang baru melahirkan, kita doakan. Doanya itu begini. Barakallahu laka fi mauhubin laka. Barakallahu laka. Untuk laki-laki ya. Laki-laki ke laki-laki atau perempuan. Barakallahu laki. Semoga Allah berkahi untukmu. Fi mauhubin laka. Kalau laki-laki, kalau perempuan. Fi mauhubin laki. Mauhub itu yang telah Allah berikan kepadamu. Semoga Allah berkahi kamu di kelahiran ini. Maksudnya di anak ini. Ya. Wasyakartal wahib. Kalau perempuan, wasyakartil wahib. Semoga kau mensyukuri Allah, pemberi zat, pemberi al-wahib ini Allah, karena dikasih kelahiran tadi. Wabalaga asyuddahu. Kalau perempuan, anak, kalau laki-laki anaknya, wabalaga asyuddahu. Semoga dia tumbuh besar, sempurna dalam ketaatan kepada Allah. Dan kalau perempuan anaknya, wabalagat, pakai ta asyuddaha. Semoga Allah sampaikan dia tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkahi majlis kita ini. Dan seperti biasa, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga orang yang sakit di antara kita dan seluruh muslimin disembuhkan. Semua orang yang terlilit utang, maka dilunasi utangnya. Semua orang-orang yang masih ya belum dapat hidayah diberikan petunjuk. Yang sudah dapat hidayah dan ilmu insyaAllah bisa mengamalkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita dengan amal-amal saleh. Serta sebagaimana Allah pertemukan kita di majlis ini, ikhwah dan akhwat sekalian juga. Saya memohon kepada Allah yang maha agung dan maha pemurah untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab insyaAllah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.